والصحابة الكرام في جماعي في المسجد. قالوا ذلك مقصد ہے جو کچھ کیا ہے اس کو پیش کرنا. پچھلا سبق سنانا اگلا سبق سمجھنے کے لیے. اگر ہم یہ سمجھے کہ کام جیسا ہم کر رہے ہیں وہی کام ہے تو پھر یہ ترقی کا راستہ نہیں ہے. ترقی میں لوگ کرتے ہیں جو پچھلا کام پیش کرتے ہیں اور اگلے کام کے تقاضوں کو اور اگلے کام کی شکا کو سمجھ کر جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات نظام الدین کی ہی ایک جماعت ہیں جن کو کام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام کر کے آئی ہے. ہم نہیں کہتے کہ یہ قافلہ انڈونیشیا کا ہے یا ملیشیا کا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ نظام الدین کی ایک مکمل جماعت ہے جس کو دو سال کے لیے کام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام کر کے آئی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. عملاً کالگزاری ialah satu amalan yang disampaikan oleh jemaah yang ada atas satu fikir, atas satu kalimah, atas satu perkara. Kalguzari ialah amalan ijtima'i para anbiya dan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan maksud daripada kalguzari ialah untuk kita menceritakan kerja-kerja yang kita telah buat sebagaimana hidayat yang telah diberitahu kepada kita, yakni cara-cara untuk melaksanakan kerja. Dan dalam menyampaikan karbulari, sekiranya kita berperasaan bahawa kita telah menyempurnakan ataupun kita telah melakukan kerja, dan ini akan menyebabkan jalan untuk kita terapi atau meningkat dalam usaha akan tertutup ataupun terhenti. Bahkan dalam karbulari maksudnya ialah supaya kita memahami, kita menyampaikan apa yang kita telah buat, bagaimana yang kita telah diberitahu, supaya kita dapat membuka jalan atau mengambil takazah untuk lebih maju ke hadapan. Bukan dengan perasaan kita telah buat satu kerja dah selesai. Bahkan masuk daripada karbu tadi, kita menceritakan amalan-amalan yang kita telah lakukan dan kita mengambil takazah-takazah yang akan datang, dan juga atas niat untuk mempelajari usaha ini dan lebih meningkat dan maju dalam usaha. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang menyampaikan guzari, yang kita kami dengarkan guzari, bukanlah bermakna kami menganggap bahawa tuan-tuan kafilah ataupun jemaah daripada Indonesia ataupun Malaysia, tetapi sebenarnya kami berpendapat dan perasaan bahawa tuan-tuan ialah satu jemaah mukammal yang sempurna yang dihantar oleh Nizamuddin selama 2 tahun untuk buat usaha di negara tuan-tuan, dan tuan-tuan balik di sini untuk menyampaikan guzari. Dan tuan-tuan adalah jemaah daripada Nizamuddin yang telah dihantar untuk melaksanakan kerja. Setelah menyelesaikan kerja, tuan-tuan balik untuk menyampaikan kanfuzari dan dengan niat untuk meningkatkan usaha. Jo kuch hum kar rahe hain, ye hamara intiha aur satah nahi hai. Balki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne apne sahaba ikram ko daawat aur ibadat ke aitbaar se jis satah par chhoda hai, امت کو وہاں پہنچانا, خود وہاں پہنچنا, یہ ہماری سزا ہے. Dan setakat mana yang tuan-tuan dalam buat usaha itu bukanlah tahap yang dikehendaki, tetapi tahap ataupun satah yang kita kehendaki ialah tahap yang bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam telah berusaha dan meninggalkan sahabat di atas tahap tersebut. Tahap itulah kita nak sampai. Nizamuddin Ahmad ka sir maqsad ye nahi hai ke jo sawalat hai unke jawabat dene. Ye jo tadad hai wo lagayi hui hai, us tadad ki us tadad ke adad yahan bayan kar de, nahi balki yahan aamad ka maqsad to ye hai ke ab tak humne ye kiya hai, hame aage kya karna hai. Dan karguzari bukanlah bermakna bahwa tuan-tuan menjawab apa yang kami tanya, atau kedatangan ke Nizamuddin bukanlah maksud untuk menjawab apa yang kami tanya dan juga bilang adat. Jawapan daripada apa yang kita mendapat, jawapan dari apa yang kita tanya atau menjawab apa yang kita tanya. Dan juga bukan untuk menyatakan bilangan-bilangan atau ta'adat, ini berapa, ini berapa. Tetapi maksud dia ialah supaya kita bertarati atau meningkat, mengambil takaza dan meningkat di dalam usaha. Nizamuddin Ahmad ka maksud hai कि अब तक हमने काम ये किया है, आगे हमें क्या करना है. Dan maksud kita datang di Lamudin, apa setakat mana usaha yang kita telah buat dan untuk ke depan apa yang perlu kita buat. Jor baru. Okey, penjuru kedua dari pertama daripada Johor Baru. Pembacanya iaitu Profesor Abu Bakar, insya-Allah. Turun datang ke meja ni, ke kursi ni insya-Allah. ये क्या भाई सलकाएं के 29 सलका ही भाई से 29 ये तो Terpujari Markas Johor Baru, bilangan rakan-rakan 4 bulan 765 yang aktif 623. Jangan main wali 765 है इसमें 623 एक्टिव जो जो जो वापसी फिर से आवे हमें वो बनी है इसमें सर उसका वो बनी है सर जी rakan sesuai 40 hari 973 yang aktif 556 cacile wale 976 isme 556 aktif ulama setahun 18 orang yang aktif 18 sal wale ulama acara aktif ulama 4 bulan 40 hari 72 yang aktif 47 ulama 4 minit cacile wale मात्र में सैतालीस एक्टिव है जमका सबगुजारी सातु हायतु साहबा को सातु और सबगुजारी की जगह एक इसमें हायतु साहबा पड़ा जाता है मस्तूरा यह क्लास हुआ 40 हाली 209 मस्तूरा चिल्ले वाले यह क्लास 10 हाली 104 और 10 दिन मस्तूरा 104 Talim mingguan 16 tempat. Masih hari masturat di talim 16 jaga dia. Bilangan masturat yang memberi masa dengan tertib 3 hari 221. Or doso ikhiki hari ini ikhiki. Ikhiki jaga dia. Sabuzari ikhiki jaga dia. Tadi lihat. Tertulis ke mana tadi? Sabuzari satu tempat. Tertulis. Semua ni satu je. Semua ni satu. Ya, semua tertulis. Tertulis, semua ni satu je. Yang tertarik semua satu. Jadi tak ada tempat yang tertarik ada dua. Bukan satu jari tempat satu jari betul satu tak tulis. Benar ni kan? Satu pasal tak tulis. Eki sab, amari markas tu ek sab halke tu ek ek satu jari. Okey. Itu ek satu jari. Ek. Satu jari. Di dalamnya hanya sahaja pergi. Di dua orang tu di ek satu jari. Ayat tu sahaja pergi di dalamnya. Pergi jadi. एक ही सब गुजारी है उसमें हाई तो साहब पढ़ी जाती साल लगा में पढ़ते हैं जी मस्तुरा जंक्लोन पपलाई हरते इस प्रातः सोरा सो मस्तुरा पपलाई ये रंग तर्तीब सो मस्तुरा तर्तीब के साथ उनका वक्त लगता लगता है चिल्ले वाले ये मालूम है तंत्र तुम्पत रूमा और इस्लाम ही बालू कभी दापत 180,693 sebelum ini tak dapat baru tadi dapat mana 100 ai nombor dua link ini katulis ini katulis baru dapat berapa 100 180,693 180,000 takriban musliman di negara 180,000. Iya. Jawa Baru. Rumah. Jawa Baru. Bandar. Syahir. Iya. Unki syahir me kul musliman ki gharane 1,80,000. 1,80,000 musliman gharane. Nih. Kul musliman gharane. Kul musliman gharane. Pure. Unki syahir. Pure halqe me. Halqe or. Ek halqa inka syahir. Nih. Halqe me pure. 1,80,000 گھروں کے لیے 16 جگہ افطاری تعلیم کافی. 180,000 rumah, 16 tempat تعلیم مشورہ cukup kan. Kita memang cuba nak tambah lagi, tapi yang kenapa kami layakkan dan apa lagi buat. Kosis کر رہے ہیں لیکن اس میں شرائط پورا نہیں ہو رہے ہیں. شرائط ان سے کہو افطاری تعلیم کا شرائط بیٹھے بیٹھے پورے نہیں ہوتے. یہ دیکھیں ان کے کتنے محلے ہیں. جتنے محلے ہیں ہر محلے میں مسجد کی جماعت فکر کر کے مسجد کی جماعت کے نکالے سے روزہ کے لیے معاشرے کے لیے تاکہ تعلیم کی شرائط پوری ہوں. تعلیم کی شرائط پوری کرنے سے پوری ہوں گی, بیٹھے بیٹھے نہیں پوری ہوں گی. شرط ان تو ہدوکان تعلیم مینگوان نہیں تاکہ سمپورن ہانیا ڈنگا کتنے ڈوڈو ڈیا کتنے کے نو سہا کلوار کا جماعتی ہاتھ ٹیگا ہری نے بڑے ستیا محلہ keluarkan jemaah 3 hari, keluarkan jemaah 10 hari supaya syarat-syarat untuk mulakan tahlil mingguan dicukupkan. Bukan hanya kita duduk diam-diam, dia punya syarat akan cukup, kena usaha. جی بھائی, ہم نے ایک عادت کی ہے, ذمہ داروں کو چاہیے کہ ہفتہ واری تعلیم کے مقامات بڑھائیں اور ان کو بڑھانے کے لیے شرائط کو پورا کرنے کا فکر کریں. ابھی تک معمول یہ ہے کہ علاقے والے آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے ہفتہ واری تعلیم شروع کراؤ, ہمارے شرائط یہ ہیں. وہ تقاضا کرتے ہیں تو یہ شرائط دیکھ لیتے ہیں, ورنہ ادھر آ جاؤ بھائی. عبد الرحمٰن وہ تقاضا کرتے ہیں محلے والے تو یہ شرائط دے کر جلد دے دیتے ہیں, ورنہ شرائط کو پورا کرنا یہ کام ہے. شرائط کے پورا ہونے کا انتظار کرنا کوئی کام نہیں ہے, یہ کوئی کام نہیں ہے کہ جب شرائط پوری ہو جائیں گی کام ہو جائے گا. شرائط کا پورا کرنا کام ہے. تو گھر گھر جب تعلیم کے حلقوں کے ساتھ چھ بات کا مذاکرہ ہوگا اور اس میں گھر گھر مسکرات روزانہ تعلیم کے ساتھ تشکیل کریں گی اللہ کے راستے میں نکلنے کی, اس سے قواعد پورے ہوں گے, شرائط پوری ہوں گی, افطاری تعلیم شروع ہو گئے. یہ ہمارا یعنی بنیادی مقصد ہے, بنیادی تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر کو کسی افطاری تعلیم کے ساتھ جوڑنا بنیادی تقاضا ہے. اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے مسترات کے وقت لگانے کی فکر کرنا تاکہ شرائط پوری ہوں. Pura orang tanggungjawab, kita kena fikir dan usaha supaya syarat-syarat untuk mulakan tahlil mingguan disempurnakan. Apa yang kita buat setakat ini ialah orang datang, mereka minta supaya nak mulakan tahlil mingguan. Dan kita lihat syarat. Dan kita kata syarat tak cukup. Lepas tu kita kata tak boleh mula. Ini bukan kerja. Orang yang datang dan kita kata tak cukup syarat dan kita tolak dia punya permohonan, itu bukan kerja kita. Kita kena usaha supaya syarat dipenuhi dan kita mulakan usaha mingguan, tahlil mingguan. Usaha, kita punya asas, kehendak elders kita yang asas ialah supaya rumah-rumah tahlil ini, mingguan ini dimulakan dan diadakan tahlil kitabi dan juga muzakarah dan tashkil dibuat dan lelaki dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala daripada semua tempat-tempat tali mingguan ini. Dan kehendak elder kita ialah supaya setiap rumah orang Islam dihubungkan dengan mana-mana satu tali mingguan. Bilangan halka 18 antara halke inki syair markaz ping se pucho ke inke halke mein zila ki sadar par ya ilaqon ki sadar par ashra aur jilla lagane masturat ko jodne ka ehtimam kiya gaya unke mehmanon ke sath nitanya di tempat tuan sama ada cara markas ke ataupun cara halka ke tuan-tuan ada usaha untuk kumpulkan wanita-wanita yang pernah keluar 10 hari 40 hari bersama-sama dengan mahram mereka, ada buat? Ada, berapa kali kita buat? Dua kali kita buat tahun ni dengan tahun lepas dua martabat kia Islisal dan Islisal ni dua martabat kia kia huwa apa hasil daripada kia-kia jemaah kerja? Apa kita telah buat dengan kumpul mereka, apa kita buat, apa hasil dia? Bayan kia, kam kia putih ini? Kita buat bayan ke, kita buat usaha? Apa kita buat? Kita tasjid dan betul jemaah lah untuk keluar selepas itu. Untuk jemaah kia, per bat kia, per jemaah itu, tasjid kia. Jemaah banaya. Nikalne ke liye. Darun ke liye, darun ke liye. Untuk keluar dalam negeri ke luar negara? Dalam dan luar. Andarun mulk mein bhi aur bahar. Ye jod pure mulk ke etebar se kahan kahan hue? Jod seperti ini. Wanita punya yang dah keluar 10 hari, 40 hari. Di seluruh negara. Mana-mana tempat ada buat. Mana tempat yang ada buat. Itu tahan. Mana tempat yang kita buat. Ya pura mulk mein hue hanzeh lah? Pure. Pure. हो रही हमारे तीन महीने की मशवरे में भी हम पूछते हैं अच्छा तरगीब दे मस्जिद मुसल्ला बिलंगन 845 ये जिला आशरा लगाई मस्तुरात को उनके मेहमानों के साथ 15 20 25 30 मस्तुरात तक जहां गुंजाइश इतने जुड़ने की हो चंद घंटे के लिए उनको उनके मेहमानों के साथ जोड़ा जाए اور چلے کی مسترات سے لگائے مسترات کو بیرون کے تقاضوں پر اور عشرے والی مسترات کو چلے کے تقاضے پر نقد تشکیل یہ تشکیل کا جوڑ ہے یہ صفات کے بیان کرنے لیا یا تقریر کرنے کے لیے نہیں ہے جوڑ تو امت کا حال امت کے سامنے رکھ کر وہ جذبہ بنانا ہے جس سے ہر کام کرنے والے کے اندر خصوصاً اور ساری امت نوعوں میں امت کا غم پیدا ہو اس کو بنیاد بنا کر نقد تشکیل کرنا ہے Dibetul kita kumpulkan wanita yang pernah keluar 10 hari, 40 hari dan kita kena bentuk fikir mereka, kumpul mereka bersama dengan mahram mereka dan kita bentuk fikir dan tashkil mereka. Tunai, mereka yang telah keluar 10 hari, 40 hari, tashkil mereka untuk luar negara. Mereka yang telah keluar 10 hari, tashkil mereka untuk 10 hari, untuk 40 hari. Jadi maksud kita ialah bukan untuk kumpulkan mereka dalam bayan tentang sifat dan sebagainya. Tapi kita nak bentangkan kepada mereka ini keadaan umat. Kita nak bentangkan kepada mereka keadaan umat dan supaya mereka punya kita naikkan mereka punya fikir dan jazbah mereka dan untuk keluar tunai. Ini jod ini adalah untuk keluarkan jemaah tunai. Lima amal masjid. Panj amal wali masjid me abhi 110 sebelum ni 52 sekarang 110 pehle ni maujooda sunaye bas maujooda 110 abhi 110 hai panj amal ji beberapa amal 284 sekarang 336 kita okay 305 amal 110 336 जी बादा अमाल जी बबरापा अमाल 336 जी 174 जी मैं देख रहा हूँ जिलंगन जमात 3174 देखिए मासे 2 जाम सेंगा 743 अब यह आप ये बताते रहिए उन्वान क्या अच्छा ठीक है उन्वान आपसे उन्वान बता दीजिए ठीक है जी 5 वाइन अभी तीन महाना तेरू की जमात अभी ढाई घंटे की ढाई घंटे परसों ठीक है परसों डी टी आई जुगलो डी टी आई दावा ताली की ठीक है। 70 मस्जिदों में है जी 70 इतनी मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें सुबह से शाम तक अमाल होते रहते हैं। Berapa masjid yang mana ada amal dari pagi sampai petang? Ya, beberapa shift lah kan. Beberapa shift. Pasti gudang saja ada kan? Satu masjid. Tak ada. Tak ada. Dek maybe nahi. Subah ke sham tak. Bari-bari waktu dena masjid ke mamun. Ek masjid bhi mein nahi. Nahi. Nahi. Ki targhib bhi dete. Targhib. De rahe hain. Ye to aasan hai na. Dekho bhai, main aasan. اگر آپ مسجد کی آبادی کا عمل تبلیغ جماعت کا کام سمجھیں گے پھر تو یہ ڈھائی گھنٹے سے آگے بڑھیں گے اور اگر آپ ہر ایمان والے کو اس محنت میں شریک کریں گے ہر ایمان والے سے وقت مطالبہ کریں گے تو ہر ایمان والا جس کو جب صبح شام تک فرصت ہے وہ مسجد کو وقت دے گا اس طرح مسجد صبح سے شام تک آمد سے آباد ہے آپ ہر ایمان والے کو اپنی محنت میں شریک کریں یعنی ابھی تک ہماری مسجد کی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ وقت لگائے ہوئے چارویں لگائے ہوئے چلے لگائے ہوئے ساتھیوں کا کرنے کا کام ہے نہیں تو ہر ایمان والے کا کام ہے beliau kata kalaulah kita anggap ini usaha untuk makmurkan masjid hanya usaha orang-orang tabligh saja maka dia tidak akan maju lebih daripada 2 jam setengah. Tapi kalau kita anggap ini adalah kerja setiap orang yang beriman dan kita jumpa setiap orang beriman dan tergib mereka dan ambil masa daripada mereka, barulah masjid kita akan hidup 24 jam pagi sampai malam dia akan hidup bila kita ambil kerja, ambil masa daripada setiap orang yang beriman. Sebenarnya ini kerja adalah kerja setiap orang yang beriman. Mengolah najis memu. जी दावा तालीम इस्तिकबाल की इस बात में वो कहे सिर्फ जब आठ आदमी हो फिर वो करते हैं अगर आठ आदमी नहीं है फिर सही बात है आठ साथी अगर एक वक्त में हो बिस्मिल्लाह साहब आगे आ जाओ बिस्मिल्लाह साहब आए आगे आ जाओ इधर आ जाओ देखो भाई आठ आदमी का मतलब ये नहीं है कि आठ आदमी चार दिन लगाए हुए चिल्ले लगाए हुए पुराने साथी हों जो भी ईमान वाला بس کام سے محبت کرتا ہے جو بھی ایمان والا وقت دے رہا ہے ہم تو ہر ایمان والے سے وقت لیں چاہے وہ کتنا بھی نیا سے نیا آدمی کیوں نہ ہو ہم ہر ایمان والے سے مسجد کے لیے وقت لیں یہ تو مسجد کے وقت کا مطالبہ تو ہر ایمان والے سے ہے جب آپ ہر ایمان والے سے وقت لیں گے تو آپ سے زیادہ ہو جائے گی تعداد جو کہتا ہے کتنے ہی ہیں کہ لاپن ہو رہے ہیں کتنے کہتے ہیں تو jadi saya tanyalah Mona ini ada orang yang dia DTI tak membuat pasal tak cukup 8 orang. Mona kata kalau kita anggap ini kerja hanya untuk orang 4 bulan kalaupun lama 40 hari ni orang saja maka susah kita nak dapat orang. Tapi bila kita anggap ini adalah kerja setiap orang yang beriman dan kita minta masa daripada setiap orang yang beriman maka bukan 8 orang kita akan dapat lebih daripada 8 orang untuk bersama-sama kita buat usaha. پورے ڈھائی گھنٹے فارغ کرنا بھی شرط نہیں ہے اگر ایک گھنٹہ بھی آٹھ ساتھی فارغ کرتے ہیں تو ان کو مسجد کے اندر آمان دعوت کرتے ہوئے ملاقاتیں کرنی چاہیے یعنی سمجھتی کتنے کرنا سمپورن کریں 2 جام سنا سمپورن کلو لاپن ہو رہا ہے باقی ماسا والا فون سب تو جام پورانے پر 2 جام سنا فون کتنے بولے مولا ان سے پوچھو کہ یہ جن جو ہے 70 مسجدوں میں الحمد للہ مسجد کی آبادی کی تقسیم ہے یہ ملاقاتیں کر کے مسجد میں لا کے بات کرتے ہیں یا اپنے جس سے ملاقات کرتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں مولانا تانیا انہیں 70 مسجد yang ada DTI ini adakah kita sediakan orang yang kita jumpa bawa mereka ke masjid dan kita cakap dengan mereka di masjid ataupun kita terangkan di tempat mereka bawa ke masjid kita bawa masjid kita talir waktu dakwah उनको मस्जिद में लाते हैं वो तालीम के हल्के में पहले उनको बिठाते हैं फिर उनसे बात करते हैं तो क्या मुलाकातें करके लोग उसी की तरफ आते हैं औरंग लता अध्ययन रखा अध्ययन लता है याद रखे जाना ये बात, ढाई घंटे की मेहनत का खुलासा है मस्जिद में हमारे दावत कायम करते हुए मुलाकात के लिए लोगों को मस्जिद में लाना, हमारे मुलाकात मस्जिद माहौल में लाने के लिए है। यहाँ लाकर जहन बनाओ, यहाँ लाकर तश्किल करो। लोग ialah kita hidupkan amal di masjid dan kita pergi jumpa orang dan bawa mereka tunai datang ke masjid dan di masjidlah kita bentuk fikir dan terangkan kepada mereka. Talim Umar 1196 Gerki Talim 1148 Gerki Talim 1146 Ji Or Jawa Rizme 900 900 yang beri masa 4 bulan dan setahun 51 orang ini 4 minit, har sal 4 minit wale 10 hari di setiap bulan 7 orang nasdin, mahinim itu din 8 jam satu hari 15 orang or 8 gendir ini har sal 4 minit dia tengok kya man sati ini kya wakilan kita tengok kya hoki mereka yang bagi masa 51 orang yang bagi masa 4 bulan tiap tahun apa tertib mereka bagi masa? Biasa satu bulan dalam negeri, kemudian ada yang pergi lepas tahun berikut negara jauh dan gila-gila mencari mereka yang saling yang pula biasa cadang kami istri berjaling markas ini saya hutai ini ek sal Androni Mulk ek sal Indopak or ek sal Kulkom acar ya tadi hutin ia apni jemaatnya khud banate hain ya bani banai jemaat bhi inko jod diya jata hai. Adakah mereka ini bentuk jemaah mereka sendiri ataupun mereka masuk join jemaah-jemaah yang telah pun dibentuk? Kebanyakan jemaah Johor Bahru ni sempurna lah transaksi tadi. Okay, hamare markaz ke markaz se mukammal jemaat hum bhejte hain. Lekin jemaah bhai markaz ko iska matlab ye hua ki apne 4 mahine asal dene wale markaz mein aa jayenge aur jo jemaatein ban ke aayengi wo ye chalayenge. Nahi bhai, इससे दो या चार महीने देने वाले साथी खुद जमात बनाने की मेहनत नहीं करेंगे बल्कि ये एक अमला बन जाएगा मरकज का जो तकाजों पर चलेगा। नहीं, हर साल चार महीने देने वाले साथी पूरे साल अपने साथ जमात तैयार करें, आठ महीने के बाद जमात बनाने के लिए है। Cara yang kita buat sekarang ni, orang yang bagi masa 4 bulan, setiap tahun atau 4 bulan, mereka datang markas, jemaah sudah ada, kita masukkan dalam jemaah tu. Jadi kalau kita buat demikian, akan jadi satu kumpulan orang yang bagi masa 4 bulan setiap tahun, itu saja. Dan maksud kita ialah supaya setiap orang yang bagi masa 4 bulan ni, dia sediakan jemaah dia sendiri. Bentuk usaha tashkil panjang 8 bulan dia tashkil, bentuk jemaah dia sendiri, bawa jemaah dia dan lepas tu kita bawa hantar dia. Bilangan jemaah 4 bulan jalan kaki kita telah dapat sediakan tahun 2013 5 orang jalan kaki. Ya, yeah. Paidal jemaah ke liye 4 mahine ke liye 5 aadmi taiyar kiya puri saal 5 aadmi. Ya, 5 orang je. Jadi itu 4 bulan tau, jumlahnya 98 orang. Jumlah dia 48 orang. 98 orang. Jadi 98 tu 5 jalan kaki. Ha. 4 mahine ke liye 5 aadmi hai. Bachche ji aap phone se dekh rahe ho. Aapko naam bataiye na. Wali jemaah yang keluar 40 hari 106 jemaah. 106 jemaah cilegi. Jalan kaki 3 jemaah. Jemaah 3 jemaah Faidal. Bilangan jemaah yang keluarkan jemaah sempurna 40 hari dalam negeri tahun lepas kita tak dapat maklumat. Tahun ni kita dapat 14 tapi baru-baru dah kita dapat jumlahkan 14 jemaah. 14 itu tak ada. Saudara masjid se mukammal cilegi jemaah ni. Jemaah yang dihantar ke luar negara untuk 4 bulan 14 orang. Saudara Admi mulkung kili tiar. Jadi dia minta pecahan dia US 4 orang, Bosnia 4, UK 5, Macedonia 1. Ini UK, Bosnia, Macedonia me beja. Saudara. Ya. Yang keluar maskurat 40 hari 36 pasang. 36 आदमी जिले के लिए मस्तूरात की जमात 11 जमात और 11 जमात तर्जीन की मस्तूरात satu tahun bilangan jemaah 3 hari untuk Ogos 2012 sampai Julai 2017 itu kita telah dapat menghantar 90 jemaah masyarakat. Masyarakat 3 hari. Masyarakat di jemaah. Kurang. Yang dihantar ke luar negara 15 pasal. Bandera Jodi yang bahagia. Reunion 5, Kapucha 5, Filipin 5. Satu. Negara ada minta tadi. Okey. Yang datang ke Nizamuddin 4 orang. 4 masyarakat Nizamuddin naik. Bukan, kan? 4 orang. Ini khidmat. Khidmat. Acah, 4 hari khidmat gini. Khidmat itu. Di, tidak ada luar bandar dan kawasan gersang di Johor Bahru. Semua dah maju dah. Ya, nombor 18 tak ada. Semua ada surat. Kerana wo, banjir ilaka koi nahi hai. Ini kabar ini banjir kita kan. Dia kata tuan-tuan tak tahu pun tentang apa kesan. Dia kata, "Hamare dil mein duniya ki waqaf baithi hui." Karena hati kita kebesaran dunia ada. Isliye jo ilaka duniya ki etebar se tarakki wala hota hai, usko hum aabad kehte hain. Ki duniya ki etebar se tarakki wala nahi hota, usko hum banjir kehte hain. Ini kerana itu tempat-tempat yang ada kemajuan dunia, kita kata tempat yang maju. Tempat-tempat yang tak ada kemajuan dunia, kita kata tempat yang gersang. Halaki banjir ilaqa usko kehte hain, banjir ilaqa usko kehte hain, jahan ke 100% musliman namaz per mujtama'na. Tempat yang gersang ialah tempat di mana orang Islam tak kumpul untuk semayang. Kyunki wo dil banjir hai, jo Allah ke zikir se khali hai. Kerana hati yang gersang ialah hati yang mana tidak ada ingat kepada Allah. Kita faham bahawa daerah yang tidak berkembang dengan kemajuan dunia adalah banjir. Kita ingat tempat-tempat yang tidak ada kemajuan dunia inilah tempat yang gersang. Jika kita Malaysia mengeluarkan namaz orang berpesan, maka kita akan mengetahui daerah banjir. Kalau kita kira beratus orang yang semayang di Malaysia, kebanyakan tempat Malaysia, di Malaysia adalah gersang. Wo ilaqa abad hai jahan umat farayz par jama hai, wo ilaqa banjar hai jahan musliman farayz par jama nahi. Tempat yang hidup ialah tempat di mana orang Islam berkumpul untuk tunaikan yang fardu. Tempat yang gersang ialah orang Islam tak kumpul untuk tunaikan yang fardu. Juga hadis mein kuch dil ko banjar kaha hai jo Allah ke zikr se khali hai. Dan dalam hadis diberitahu bahawa hati yang gersang ialah hati yang mana tidak ada ingat kepada Allah. Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam ne sahaba se, jahan tum azan ki awaz na aaye wahan samajh lo ke wahan Islam nahi hai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata di mana kalau tak dengar seruan azan, tempat itu ialah tempat yang tak hidup. Ab batao ye kya banjar ki jahan kise kehte hain? Kahani lagi to apa yang definisi banjar ni? Gersang. Jadi tu faham lah, cuma ya, abis yang sama juga, abis sama juga ayah. Banjir ilaga. Next dia bagi tahu kita. Kalau tak ada surau, tu faham. Jumlah kartun pengalaman 4 bulan 545, kartun yang etik 391. Darmine wale 544 or aktif 391. Kartun pengalaman 40 hari 897, kartun yang etik 463. Arso satanwi admi sile wale or 463 aapke bhai. आप ऐसा करें, ये जो इसमें है ना नंबर हैं, आप नंबर बोल दिया करें बस, जैसे ऊपर तो ए बी सी लिखा बना हुआ है, उसके बाद है एक दो तीन चार, आगे बोलेंगे हम पूरा देख लेंगे, ये कम लगेगा, ठीक, आप पूरा तर्जमा करेंगे, फिर वो आगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक, समझ गया? Okay. Number A. Number A. Okay. Number A. Saya masih ingat. Okay. C. C. Betul. Ulama tahun 9 orang. Ulama yang IT 8 orang. Sikit. Jadi. D. Ulama pengalaman 4 bulan dan 40 hari. Bila pucuk baik, ia salah lagai ulama. Kita adab no hai. Mutahari kata mutahari kita kata. Jadi tuan-tuan, beliau bertanya, ini 9 orang ulama setahun yang aktif ni, apa yang dikatakan aktif? Macam mana tuan-tuan punya tarif tentang aktif ni? Yang kita faham yang aktif ni yang istiqamah lah. Isap tahunan dan bulanan. Istiqamah bagian dalam jemaah masjid. Istiqamah kita masjid mein bhi judte hain amal mein aur 3 din ki mahana ki aur chil charana chilla bhi kehte hain. Mana ke to betul na. Ulama pengalaman 40 hari dan 4 bulan di kiri di ulama pengalaman 40 hari 4 bulan 99 orang yang aktif 64 orang. Di F tempat satu hari ada satu tempat yang baca ayat itu sahabat pun satu. I. Kemudian F bilangan masyarakat pengalaman 40 hari 113. Bilangan masyarakat pengalaman 10 hari 89. G. Bilangan tempat salim mingguan 17. H. Bilangan masyarakat istiqamah. Bilangan masyarakat istiqamah 3 hari tiap 3 bulan 143. Masyarakat yang istiqamah 40 hari tiap 3 tahun 60. I. Bilangan kampung atau bandar 2017. J. Bilangan halkah 34. Dan bilangan masjid dan musalla 2005. Dia nombor satu. Ini dia. Nombor satu. Malaysia pun pura Malaysia lagi dia masih dia. Malaysia. Dia tanya seluruh Malaysia berapa masjid? 23,000. 23,800 masjid. 23,000. Jadi. Jadi dia dah. Dia tahu kita. Kita mungkin lebih daripada itu. Nahi saya kaum wali masjid bata raha hai. Ye ye kul kul lekin ye keh rahe hain kuch jo madhabi mur ilake mein jo daftar unhone isko register kiya ye 23,800 hai. Kuch masjid aur surau hai us koi isme koi register nahi hai, register nahi. Ye Indonesia mein jata hai. Indonesia में इसके इस तरफ में नहीं कहा 10 लाख इंडोनेशिया में 10 लाख इनके इनके तरफ में नहीं क्या कहा बहुत चली नंबर सातू बिलाने में क्या दो लिमा अमान अंजामा लिमो पुलो सातू यह नंबर दो bilangan masjid beberapa amal 611. Mana saya berlagi? Nombor 3. Bilangan jemaah 3 hari 110. Nombor 4. Bilangan sarku yang beri masa 2 jam setengah setiap hari 630. Nombor 5, masjid yang hidup, masjid Syabat, DTI, 30. Nombor 6, rumah yang hidup, taklim, 984. Yang buat beberapa sifat, yang buat muzakaran 6 sifat, 650. Nombor 7, bilangan yang keluar 4 bulan setiap tahun, 21. Nombor 8, bilangan yang keluar 10 hari tiap bulan 4. 29. Bilangan yang bagi 8 jam setiap hari 24. हम बताते रहिए जी जी नौ नंबर जी नौ नंबर ठीक है दस मुश्किलो मुश्किलो दस bilangan jemaah 4 bulan 4 bulan 15 jemaah jemaah jalan kaki 4 bulan 1 jemaah nombor 11 jarak jemaah 40 hari dalam masa 2 tahun ini 136 jemaah 3 jemaah keluar jalan kaki 4 minit lebih 2 minit lebih 2 minit चार महीने भी है दो महीने भी नंबर 12 12 bilangan masjid yang mengeluarkan jemaah 40 sendiri dalam seluruh negara 6 masjid 14 Tera 13 13 bilangan 13 Tera jemaah yang dihantar ke luar negeri 19 jemaah 14 14 jemaah empat apa ni masturat jemaah masturat 40 hari 13 jemaah jemaah masturat 10 hari 20 jemaah bandera 15 jemaah 3 hari yang keluar jemaah 3 hari masturat yang keluar 55 jemaah dalam setahun kemudian 16 jemaah 2 bulan dan 40 hari yang keluar dihantar keluar negara 6 jemaah 17 jemaah bilangan yang khidmat 2 bulan Nizamuddin setiap 2 bulan Nizamuddin 2 orang 18 usaha di tempat yang gersang ada 12 tempat tempat yang tak ada masjid tempat orang bangla kita ada usaha lah 12 tempat Kuala Lumpur Bismillahirrahmanirrahim. Lezu Budari daripada Kuala Lumpur. Bilangan kartu 4 bulan 2,912 yang aktif 1,800. B. Bilangan kartu 40 hari 3,275 yang aktif 1,575. C. Bilangan ulama yang keluar setahun 166 yang aktif 105. Bilangan ulama yang keluar 40 hari dan 4 bulan 380 orang yang aktif 164 orang. Tempat satu hari satu B. E. Tempat satu hari satu Aidu Sabah satu F. Bilangan bilangan jemaah masturat bilangan individu masturat yang keluar 40 hari 480 yang keluar 10 hari 389 G. G 58 nama tempat perempuan bilangan bilangan tempat tak boleh mingguan 58 dia pucho G ye 16 number hai 16 number pe hai naam surat jile ki behrun bheji gayi jamaate G to ye jamaate hai no ye no jode ni mastura yang keluar luar negara ni di bilangan individu ke atau jemaat? Nombor 16. Nombor? 9 jemaah ke nombor 16? Nombor 16. Ini jemaah. No jemaah. Jemaah. Masya. Lekin kam hai bahut? Bahut kam. Bahut kam hai. Mana kata sangat kurang. Ye Kuala Lumpur ne. 480 mustirad ne chile lagaya hai. 480 mustirad ne pernah keluar 40 hari. 480 masturat ko bairun jana chahiye matujhe 480 masturat kena pergi luar negara ji ji ha so jamaat banti untuk berapa jemaah? Kalau jemaah ada penting, no. Patutnya 100 jemaah mau keluar, bukan 9 jemaah. J bilangan harta 94, bilangan masjid 3300. Nombor 1, nombor 1 292. Jalan masjid yang ada 5 amal. Nombor 2, masjid yang ada beberapa amal 1342. Nombor 3, bilangan jemaah 3 hari sebulan 487. Nombor 4, bilangan kawan susa yang beri masa 2 jam setengah 3510. Nombor 5, masjid yang ada DTI 208. Nombor 6, bilangan rumah yang ada taklim dan 6 sifat 3150. Nombor 7, bilangan kawan usaha yang beri masa 4 bulan setiap tahun 201. Nombor 8, bilangan kawan susa yang beri masa 10 hari setiap bulan 69. Nombor 9, bilangan kawan susa yang beri masa 8 jam setiap hari 80. Nombor 10, bilangan jemaah 4 bulan jumlah 100 jemaah, yang keluar jemaah jalan kaki 3 jemaah. Nombor 11, bilangan jemaah Pakwari 961. Ini boleh jadi. Al nombor boleh jadi. Gara itu bara. Ah gara. Jam. Gara dah beda kan? Kambara. Ah jemaah Pakwari 961, jalan kaki 15 jemaah. Di gara yang di bara. Ji. 12, jemaah yang keluarkan jemaah masjid yang keluarkan jemaah sendiri 26. Tera. Dalam negeri. Nombor 13, Tera. Nombor 13, jemaah yang dikeluarkan ke luar negara 88 jemaah. 14. Nombor 14, bilangan jemaah 40 hari. Sedi jemaat di Chile ki, Chile ki mustarat ki. Ye sedi jemaat kahan gayi? Ni jemaat 37, jemaah mustarat 40 hari bagaimana? Jemaah 40 hari kita hantar ke negara jiran, pada Indonesia, Filipina, Kamboja, Thailand, dan kadang-kadang kita hantar ke Australia Barat dan China. Ye bulkum beja jemaat. 60 जमातें हैं ना इनकी, आश्रय की हैं, आश्रय की सारे हैं, 30 जिले की हैं, फिर 37 कहाँ गई हैं? कह रहे हैं वो इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपाइन, लोन, गरजाओ तांता आ गए, गरजाओ, सब जमातें वो बोला, वो जिले के लिए वो पड़ोसी मुल्क में और अंदरूनी मुल्क में, दो महीने के लिए बाहर, ठीक है. लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि 37 जमातें चिल्ले की हैं, इस 37 जमात में से इनके अपने मुल्क में कितनी जमातें चली? जालम नगरी प्रभु जमा, जालम नगरी प्रभु जमा, मस्तुरा, जालम मस्तुरा, प्रभु प्रभु जमा, ये दो तावर, ये नहीं जुमला है नहीं, ये नहीं है वाह, तीन तीन तीन तीन जब लोग तुझे जमा, हाँ, ये दा ये दो तावर. 40 hari dalam negeri, di dalam negeri. Ini yang 37 dalam negeri, di dalam negeri. Ini pukul Andri Mut. Ini saintis. Ini saintis jemaat. Saintis jemaat yang Chile ki hai. Chile. Andri Mut. Chile. Mansura jemaat 37 jemaat semua dalam negeri. अच्छा नौ गई हैं इसमें से, हाँ नौ बाहर गई हैं 37 में से। लेकिन ये तो दो महीने की होंगी, हाँ बाहर बोल के लिए दो महीने इंडो पाक और कुछ अंदरूनी मुल्क वो कह रहे हैं इंडो पाक। अभी तक हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हम पूछ रहे हैं की 33 जमातें आपके जिले की हैं, इसमें से मुल्क के अंदर मलेशिया के अंदर कितनी हमारे जिले की जमा है क्लू डालम नगरी, डालम नगरी 16-15 22 जमात, 22 जमातें नगरी है। तो ओके बिलांगन ऑरंग यहाँ बड़ी मास्टर है 2 तक निजामुद्दीन 11 ऑरंग 17 17 कोटा बारू, कोटा बारू, कोटा बारू। अल्लाह रहमान रहीम तेलंगाना राजस्थान से उत्सव 4,598 ए कोटा बारू ए यंग एक्टिव 425 डी जंगन राजस्थान से प्रतिमास 40 हरी ए बी 998 yang aktif 463 C 15 yang aktif 7 D 100 yang aktif 61 E 1 markas Sabuzari 1 Ta'alik Aitu Sabah juga 1 F 10 hari 80 surat G 14 tempat taklim 4 taklim 14 tempat taklim mingguan H yang ikut tertib 3 hari surat 92 40 hari 42 I 1437 kampung J Halkah 43 Halkah seluruh-seluruh masjid bilangan masjid 2861 nombor 1 yang dari Muhammad 59 nombor 2 masjid yang berapa amal 473 tim yang ketiga जी हाँ हमें ये देखा उन्होंने तंजा ये जुमला मस्जिद 2851 61 dan tempat yang ada usaha termasuk beberapa amal lebih kurang 500 lebih yang bakinya macam mana yang bakinya kita usaha ada diusahakan oleh jemaah hantar jemaah 14 hari daripada Kutalik जमात को जमातों को भेज दें उधर किले की जमात 4 महीने की जमात भेजना कश्मीर वो कोशिश कर रहे भाई। देखो आदमी से ये कहें सबसे कि हर मस्जिद में उस वक्त तक हमारे दावत जिंदा नहीं हो सकते जब तक हम अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली जमातों को अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली जमातों को मकानी काम की हिदायत देकर उनसे मकानी काम न करवाएं। तो उन्होंने मूल्य कर्ज दी तुम्पा तुम्पा किता मस्जिद मस्जिद ताका मामूर dengan amal selagi jemaah-jemaah yang keluar masa mereka keluar kita terangkan kepada mereka pentingnya usaha tempatan dan bagi tahu mereka macam mana nak buat usaha tempatan selagi kita tak buat itu maka kerja tempat kita di masjid-masjid akan hidup Adi Masjid ini kan tidak ada. Adi Masjid ini kan. Setengah daripada bilangan masjid pun belum ada usaha lagi di Kota Baru. Kurang daripada setengah. Alangkah ini yang masjid ini berukuran juga tidak. Dan padahal di tempat Tuan tidak ada apa-apa halangan. Di mana-mana masjid pun tidak ada halangan. Anda semua jadi masyarakat berani hazrat. Anda hidayat Allah ke rasul nikalnya wali jemaat sehroza se lekar 4 mahine ki jemaat tak jo bhi jemaat aap rawana kare us jemaat ko kahe ke maqami kaam tumhe karna hai maqami kaam ki baat sirf waqfi walon se nahi hoti maqami kaam ki baat to Allah ke rasul nikalne wali jemaat se ki jati hai ki ye jis masjid mein jaye wahan ke imamon ke saath rehkar unhe masjid ki abadi ka amali tarike karke dikhlaye phir aage badhe is tarah masjid ہر مسجد کو مسجد کی آبادی کی ترتیب پر لا کر پھر دوسری مسجد میں منتقل ہو بلے کو سمجھاؤ بلے کہتا تون تون سمو رہا لاما جماعہ جماعہ کی تکلوار کر جماعہ کی گہری سامپائے کے جماعہ فابولان دلان بائن ہدایہ kita kena terangkan kepada mereka tentang usaha tempatan. Usaha tempatan ini bukan hanya kita bagi masa waksi, bukan masa waksi, tapi masa jemaah keluar. Kita terangkan kepada mereka tentang usaha tempatan. Dan bagi tahu setiap jemaah ini, bila mereka pergi mana-mana masjid, bersama-sama dengan orang tempatan di sana, mereka hidupkan, makmurkan masjid. Mereka buat bersama dengan orang tempatan. Dan hidup, makmurkan masjid, baru pindah ke masjid lain. Kita kena terangkan kepada mereka. Selagi kita buat macam tu, usaha kita di setiap masjid takkan hidup. Jo jemaah di dunia ke sara masyagil se, farigh hokar mehnat kar rahi hai, unse tak maqami kaam karwate nahi. Aur jo log waqt laga ke wapas ja rahe hote hain, jis par duniya ke taqaze sawar hote hain, sirf unhe maqami kaam bata dete hain. Ye tonton ne mulia orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa Taala, mereka tak ada apa-apa kesibukan dunia. Kita tak explain kepada mereka, tak gunakan mereka untuk usaha tempatan. Mereka yang nak balik, yang mana mereka akan balik dan akan sibuk dengan urusan duniawi mereka, kita bagi tahu mereka suruh buat usaha tempatan. Apa dah sama dia, Pak? Tuan-tuan faham? Jitnya masyarakat Quran yang datang, itu hidayat ini, khas طور پر Allah ke Rasul nikalne wali jamaaton ko ye samjhaye ke wo har masjid ko masjid ki abadi ki tartib par laate hue har masjid mein kaam utha har masjid mein jadi setiap jemaah yang kita keluarkan kita kena beri hidayat terangkan kepada mereka mana-mana masjid yang mereka pergi mereka kena buat usaha dengan hidupkan amalan makmurkan masjid baru kita bergerak dengan itu kita gerak jangan di satu masjid mein 2 din 4 din 5 din ek masjid mein lag jaye koi haraj nahi jab tak us masjid ke andar masjid ki abadi ka amal shuru na ho jaye daawat aur safal ka amal shuru na ho jaye us waqt tak jamaat aage na badhe jadi selagi samada kita 2 hari ke 3 hari ke 4 hari ke 5 hari pun tak apa selagi tak usah makmurkan masjid di dia tak hidup di situ jangan pindah tempat lain jangan pergi ke masjid lain Nombor 3 Page 153 3 Nombor 4 4 265 Nombor 5 Bilangan masjid yang ada Dawat oleh Sikbar 42 Nombor 6 Tarik Rumah 701 Yang sesuai dengan 6 sifat 570 Nombor 7 Saat Yang bagi masa 14 setiap tahun 32 orang Nombor 8 Art Yang bagi 10 hari Setiap bulan 14 orang Nombor 9 Now 8 jam setiap hari 15 orang 10 Das 4 bulan Jemaah 4 bulan Jalan kaki 4 bulan 8 jemaah jalan kaki 4 orang Nombor 11 Jarak Jemaah yang keluar daripada 40 hari. 40 jemaah 116. Yang 2 bulan jalan kaki 3 jemaah. Nombor 12 barang. Masjid yang keluar jemaah sempurna 3 jemaah 4 bulan 49 jemaah 40 hari. 13 kira. Jemaah luar negara 12 jemaah 14 Syudah. 14 hari Mesturat. 3 jemaah. 10 hari 10 jemaah. 15 Andra. 3 hari Mesturat. Masa 2 tahun. 24 jemaah. 16 Syudah. 40 hari 3 jemaah. 17 Setera. 5 orang 2 bulan berikut. Kuala Terengganu. Laporan dari markas Kuala Terengganu. Bilangan A bilangan 4 bulan 552, yang aktif 460. B bilangan yang 240 hari 801, yang aktif 493. C ulama yang keluar setahun 25, yang aktif 23. Ini pun contoh untuk ahli kuning ya. 25 tahun lagi kami ya. Dua lama itu sudah hadir ni. Ni jo. Ni dua orang yang tak aktif, kenapa tak aktif? Yang mana keluar tahun 25 ulama tahun 23 aktif, dua tak aktif. Yang ni dia bekerja dan saja dia. Wo hukumat ke sah kam kerja, jadi wo masyruf hai. Oh, kya baat hai? हम तो सारे दुनिया के सारे शहरों में दाखिल करना चाहते हैं कि तो मौ सुम्मा भाग्यान भाग्यान डालम दुनिया ही नहीं कि तो मुमातों का नुसे दावा भाई वो हुकूमत में है मुलाजमत में है इमामत में है दर्श तदरीस में है कहीं भी है वक्त लगाए walaupun dia di dalam kerajaan ke pejabat ke dia jadi imam ke dia mengajar di madrasah ke mana-mana dia pun dia kena buat usaha agama. हम शायद इसलिए छोड़ देते हैं साथियों को कि भाई इन्हें इस्तेखलास नहीं रहा है अभी दूसरी लाइन में चले गए हैं अभी दावत काम के नहीं रहे शायद ये ख्याल होगा मुमकिन तो इंग्लैंड कितने ताऊसा तस मरेगा कराना कितने कहते हैं कि मरेगा नहीं ताने इस्तेखलास मरेगा रहते वो दिखा उसे लाइन पता मरेगा नहीं तिदा लगी लाया उन तो वह कर्जे की तरह मरेगा ता इस्तेखलास दलाम कर्जे की तरह मुमकिन तो फिकर मचाम तो कोई कहीं भी चला जाए जो जहाँ हो वो दावत के साथ mana-mana dia pergi pun, dia pergi sana bersama dengan usaha dawah. Di sana pun dia buat dawah. Hanya itu, ini ulama insyaAllah kaya ulama hai, unke sarana rezeki bukut fikir karni chahiye. Mereka ulama-ulama yang dah keluar setahun ni, kita semua kena banyak fikir, risau tentang mereka punya keluar tiap-tiap tahun. Pun keluar jalan Allah tiap-tiap tahun. Bilangan ulama, bagi tahu ni apa? D. Bilangan ulama 4 bulan dan 40 hari, 63, ya arti 47. Tak tulis apa pun sini? 63. Ulama 4 minit cili wali 63. Pus aktif berapa? 47. Or 47 aktif. Ulama 4 minit cili wali. Ini cili lagang ulama gitu ni? Ini dikali. 63. और 420 मस्जिदों में बाज आमाल हैं कितने हो गए भाई तकरीबन 94 500 तकरीबन 493 493 मस्जिदों में काम है ये 493 मस्जिद आ जाती है शबुजारी ले तान्या कितने बजे तुम पास शबुजारी सातु उसे यं 5 आमाल 73 beberapa आमाल 470 jumlah dia 493 masjid boleh semua sekali boleh muat dalam satu tempat Zabuzari kan? Semua datang kan? Ini soalan sebetulnya. Ini soalan untuk semua tuan-tuan. Semua jemaah masjid ini boleh datang jemaah tempat Zabuzari. Adakah mereka datang? Tak semua. Habis itu kemarin sari kam kerana wale Zabuzari ko kami sama samjhe hue. Jadi kita ini semua orang yang berusaha agama kita ingat tabligh ini Zabuzari ini sebagai satu istimewa untuk orang yang istimewa tabligh ni. Jo fikir masjid ki jamaaton ko Zabuzari mein lane ka hai usse zyada fikir awam ko Zabuzari mein lane ka hai. Is tarah ini fikir untuk bawa orang awam ke Zabuzari lebih daripada fikir untuk bawa jemaah masjid kita kepada Zabuzari. Halangkah awam ko jodna chahiye masjidon se taaki unme deen aaye aur Zabuzari ko jodna chahiye masjidon ko jodna chahiye Zabuzari se taaki hafte bhar ke liye Zabuzari masjid ki jamaatein taqaza le mehnat kare agle hafte mein mehnat jaisa jaisa taqaza leke aane nafa jamaat lekar aane. Jadi sebenarnya tuan-tuan yang mulia orang awam kita kena hubungkan mereka dengan masjid, dengan usaha di masjid kita. Dan jemaah masjid kita mau bawa hubungkan dengan tempat Zabuzari di mana mereka datang seminggu sekali dan kita bentuk fikir mereka, bentangkan takaza kepada mereka, mereka balik bawa usaha, mereka bawa hasil usaha mereka seminggu sekali jemaah masjid. Ini dia pujo ke in masjidon ke jodh ki kya shakal hai inke ye aaj ke din masjid ki jamaat jemaah masjid untuk bentuk macam mana kita dapat jemaah masjid datang ke tempat Zabuzari dan macam mana kita kendalikan mereka secara masjid di tempat Zabuzari. Masa musyawarah mingguan kita bagi taklim supaya bawa daripada masjid mereka ke markas. Hasilwari syahir ki musyawarah ni hum targhib dete hain har masjid apne puri masjid ki saath unki jamaat ke saath Zabuzari mein aana hai. Targhib dete hain har haftewari hamara shahar ki mashware mein haftewari mashware mein hum targhib dete hain har masjid Zabuzari mein puri masjid wal jamaat ko lekar aaye. Zabuzari mein kya ja sakti hai ye kitni masjidein hain 493 masjidein hain ye aayati Zabuzari mein आज ही तरगीब तो उस काम की देना जो हो सकता हो. Jadi boleh ke semua sekali jemaah masjid ni muat ke tempat Zabuzari? Dia tanya kita kena cari perkara yang boleh dibuat. Mana inka masjid besar hai? Dalam mesyuarat semua 493 orang jemaah masjid datang ke dalam mesyuarat ni baik. Mesyuarat ke liye ahkam ka aana alag cheez hai. Har masjid اپنے کمزور مضبوط نئے پرانے ساتھیوں کو لے کر اجتماعی طور پر اپنے کھانے بستر کے ساتھ وقت فارغ کر کے Zabuzari میں آوے. یہ تو مستقل کام ہے. مشورہ تو Zabuzari کا ایک عمل ہے. Zabuzari تو مشورہ نہیں ہے. Zabuzari مشورہ کا ایک عمل ہے. مسجد کی جماعتوں کو اپنے کھانے بستر کے ساتھ Zabuzari کا مقام کا سب کا جمع ہونا, کارگزاری تفصیلی ہونا, پھر ان کو تقاضے دینا, یہ کام ہے اصل. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ Zabuzari میں 493 مسجدیں آ جاتی ہوں. بلے وغیرہ وہ کریں گے جب بلے وغیرہ کتا پنیا مشورہ مینگوان ساتھ پکارہ لائن دیمانا اور نتاں تو مشورہ مینگوان تاپی Zabuzari ہی یہ دیمانا semua masjid, jemaah masjid, orang kuat, orang lemas, orang baru, orang lama datang bersama dengan tempat tidur mereka, dengan makan mereka, semua sekali datang ke tempat Zabuzari dan mereka bermalam di situ dan kita bagi fikir kepada mereka tentang takaza kepada mereka dan mereka balik dengan fikir ambil takaza ini. Ini satu amal. Adakah kita buat perkara ini? Macam mana kita buat? Mesyuarat bukan semua orang datang untuk mesyuarat. Tempat Zabuzari kita muat ke ini semua? Jadi waktu mesyuarat halka. Jadi dia orang sahri untuk bawa. Mesyuarat apa mesyuarat? Halka. Daripada mesyuarat halka kita sahri untuk datang jemaah masjid. تو مسجد جمعہ مسجد بہت بڑے بڑا مرکز ان کی ایک شہر کی مشورہ ایک حلقے ان کا حلقہ ایک شہر میں کئی حلقہ ہے ہر ہر حلقے کے ہفتہ واری مشورے میں وہ ہر جو مسجد والے آتے ہیں ان سے ترغیب دیتے ہیں جب آپ ہفتے واری اجتماع میں سب گزارے میں آئیں گے پوری مسجد وار جماعت کو لے کر آنا کتنا فاصلہ ہوتا ہوگا کیا بات کی ہے سب یہ پورے حلقے کی ایک شب گزاری میں پورے حلقے کے لوگ آ جاتے ہوں کتنی ایک ایک حلقے سے ایک ایک مسجد ان کی شب گزاری کی جگہ سے کتنی دور ہے برپا جاؤ یہاں جاؤ تو میری کپا سب گزاری برپا جاؤ یہاں ہلکا کلو میٹر 150 کلو میٹر یہ جو 150 کلو میٹر سے جماعتیں آ جاتی مکمل بولے رہتا ہوں کہ تم پاس گزاری سمو جمع مسجد ہم تو بولنے والے رہتا ہوں کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتا نہیں بھائی ہماری تو آپ سب سے درخواست ہے سنو ہماری بات دھیان سے سنو اصل میں اتنی مسافت سے جہاں سے شب گزاری جہاں سے مسجد کی جماعتیں مکمل اپنے مکمل جماعتیں مسجد کی جماعتیں جتنے ایریے کی جتنے رقبے کی آسانی سے جمع ہو سکتی ہیں اگر یہ 15-20 مسجدوں کا ایک حلقہ بنا لیں اور مہینے میں ایک مرتبہ 3-4 گھنٹے کم سے کم 4 گھنٹے کے لیے یہ اس مسجد کی مکمل جماعتوں کو بلائیں اور ان سے پوری کارگزاری سنیں اور ان کو اگلے جوڑ تک کے لیے تقاضے دیں مسجدوں کو مسجد حوالے کریں ان میں کام اٹھانے کا تقاضا ڈالیں اس پر اگلے جوڑنے صرف کارگزاری لیں اس طرح سے ان کی مسجدوں میں کام اٹھے گا دیکھو تو صحیح 1473 مسجدیں ان کے یہاں ہیں 1473 میں سے 493 کام لیتے ہیں انہوں نے کہتا کت موسا سپایا مسجد مسجد یا برہمپیران یا برہمپیران یا مانا یا موڈا مری کے ڈتا بہت ہلکا ہلکا ان کا چیل ہلکا ہلکا ان کا چیل 15 کلو مسجد کت بہت ہلکا dalam halka itu sebulan sekali kita panggil semua jemaah masjid datang dalam masjid halka dalam apa sebulan sekali jod dan kita tergib mereka bagi fikir kepada mereka semua jemaah masjid datang dan juga kita ambil karguzari dan kita bagi takaza dan bulan depan kita buat lagi sekali dengan cara inilah kerja agama beliau kata 1473 masjid yang ada usahanya 493 saja. Mana mari murid mau tanya. Tapi ya, saya juga sekarang nak, kerana apakah halqa yang mana masalah? Satu halqa ni kita masjid ni. Di belakang kita ada masalah. Saya beritahu mana kita ada masalah bulanan, jod bulanan. Beliau tanya satu halqa berapa masjid dalam satu halqa? Kita ilaki ni 10-15 ہیں 20 ہیں کچھ علاقے میں 40 ہیں 50 ہیں اور 100 بھی ہیں ایک ایک حلقے صحیح ہے تو ایک آپ کے کی جگہ گنجائش ہے کہ ایک ماہانہ مشورے میں ساری مشرق کی جماعتیں آ جائیں ہر تمپات کا جمانہ والا مشورہ بلانا نہیں سوما کالی قرآن اپا مسجد مسجد والا حلقہ تو بولے رہتا ابھی جو ہمارا ماہانہ جوڑ ہوتا ہے ہلکے کی اس میں پوری جماعت مسجد وار جماعت پورا نہیں آتی ہے پرانے ساتھیات کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں پورا پوری طرح اب تک قابو میں نہیں ہے یہ ابھی ترغیب دے رہے ہیں ایک تو ہمیں ترغیب دینا ہوتا ہے ایک یہ کبھی یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کرنا کام ہے وہ ترغیب کافی نہیں ہے اس کے لیے بھائی یہ کرو ٹھیک ہے لیکن وہ جب دقت ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنا کام ہے ترغیب تو بے شک دینی چاہیے سنو یہ اصل میں اپنی مسجد کا جب اگر ایک حلقے کی ان کا ماہانہ مشورہ ہے اس میں ان کی مسجد کی جماعتیں آتی ہیں اس میں یہ مسجدوں کی حاضری دیا کریں اگر یہ حاضری نہیں دیں گے بھائی کون سی مسجد آئی کون سی مسجد نہیں آئی وہ کیوں نہیں آئی پھر اگلے مشورے میں کسی مسجد کے ذمہ کرو کہ وہ اس کو لے کر آئیں جو اس کے پڑوس کی مسجد والے ہیں اس طرح سے آپ حاضری لیں گے تو میری فکر پیدا ہوگا کہ بھائی مسجد بلال کا نام لیا گیا, مسجد بلال نہیں تھی, مسجد خضر کا نام لیا گیا, مسجد خضر نہیں تھی, نام ہوتے ہیں مسجدوں کے. تو یہ اپنے ماہانہ مشورے میں مسجد کی جماعتوں کی حاضری لیں, کون کون سی مسجد حاضر نہیں ہوئی ہے, ایک چند کام ہمیں اس سے ضروری کرنے ہیں. دوسرا کام یہ ہے کہ مسجد کی جماعتوں پر اگلے ہفتے اگلے جوڑ میں اپنی مسجد سے مکمل چار مہینے کی یا کم سے کم ضلعے کی اور بیرون کی جماعت کے بنا کے لانے کا تقاضا ڈالیں, ہر مسجد پر ڈالیں. یہ نہیں کون مسجد تیار ہے, نہیں تو ایک کہنا میں تیار ہوں, کہ میں تیار ہوں, ایسا نہیں. ہر مسجد کے ذمے ہے کہ وہ اپنی مسجد سے اگلے جوڑ میں مکمل جماعت بنا کر لائے. یہ دوسرا کام ہوا. تیسرا کام یہ ہے کہ شب گزاری میں حیات الصحابہ کی اجتماعی تعلیم اہتمام سے ہو, تاکہ یہ ہفتے بھر کے لیے یعنی دعوت کی فکر اور یعنی دعوت کے مزاج لے کر جاؤں. ایک کام یہ ہے کہ جو ان کا ماہانہ مشورہ ہے اس میں مسجد کی جماعتیں جمع ہوئی ہیں, ہر مسجد کو سے عزم کرا دیں کہ یہ اگلے جوڑ تک اپنی مسجد کو مسجد کی آبادی کی ترتیب پر لے کر آئیں گے. اگر آپ یہ تقاضا نہیں دیں گے شب گزاری میں, یہ تقاضا نہیں دیں گے مسجدوں کے جوڑ میں یا ماہانہ مشورے میں, تو یعنی مسجد کی آبادی کی ترتیب میں اضافہ نہیں ہوگا. مسجد کی جماعتوں پر تقاضا ڈالیں کہ اگلے ہفتے اگلے مہینے اگلے جوڑ میں اپنی مسجدوں کو مسجد کی آبادی کی ترتیب پر دعوت الاستفاضہ پر کون لے کر آئے. یہ تقاضے مسجد کی جماعتوں پر ڈالے جانے اور مسجد کی جماعتیں مکمل آ رہے ہیں. مکمل کا مطلب یہ ہے کہ جو ساتھی مسجد کی جماعت کے کمزور ہیں ان کو لے کر آ رہی ہے. یہ بلے کہتا ہے کہ تب کتو یہ لگتا تر گئی ابھی پتوجیا کتنے کا نفکیر آپ کا یا منگالا بڑے کے طریقے پر رہتا مجھے مانا کتنا منگاتا تھی مجھے مانا کتنا ان سے صبح سمو اور رہتا کتو یہ لگ مولانا کہتا ہے کتنے کا ہمبے کا آدھیران ڈلم جوڑ ہلکا بولانا نہیں کتنا ہمبے پراپ مجھے مجھے سپورٹ نام ہو مجھے مجھے آج رہتا ہوں کہتا رہتا ہوں ملے کی دبا میں کیا بارو کتنا کرتا ہوں مسجد مانا ہی رہتا ہوں نوران کو کم بجتا ہوں نام مجھے نہیں جسے بہت ابھی بڑے کے جی رہا یعنی بارو کی دتا ہوں ڈالا ہلکا کتا ہے پراپ مسجد ہے پراپ ہی رہتا ہوں پراپ ہی رہتا ہوں یہ سب کرجا کی تک نبا ایک دو ہے یلا کتنے کنا بجی تنگون جواب کپڑے سچیا مسجد ہے رہتا سبایا بولان مچھو جوڑ بولانا نہیں آکن رہتا بڑے کے بہت جمع سمپورن پا بولان untuk negara jauh 40 hari yang kita kena bagi takaza, bukan kita tanya siapa sedia. Setiap jemaah masjid yang datang kita bagi mereka takaza supaya dalam jod halka yang akan datang mereka akan bawa jemaah yang sempurna. Yang ketiga ialah kita dalam tempat sabtu zari kita kena baca hayatus sahabat supaya orang yang datang, semua mereka yang datang ini balik dengan mizaj dakwah yang sebenar. Dalam جوڑ ہلکا بولانا پکارے کتنے کتنے بہت یہ باقی تقاضا سپے ستیا جمع مسجد نہیں بڑے کے بالے دن بولان دکان بڑے کا کن دکان دکان چلا ہی ڈوب کن ڈاوا تعلیم استقبال ڈالا مسجد بڑے کا بھائی تقاضا سپے ستیا مسجد یہ دکان چلا ہی ڈوب کن اسہ ان تو معمور کن مسجد ہے تو ڈاوا تعلیم استقبال نہیں ستیا مسجد بڑے کا bilangan wanita 40 hari 92, bilangan wanita yang bagi 10 hari 116. Ji? Sila wali mahani, tak tulis tak 40 hari, maksudnya 40 orang korang? 92. 92. 10 hari 116. Sila wali mahani, sila wali mahani, sila wali mahani, جی تمپت جی تمپت تالی مستورا پابلا جی ایچ چودہ استاد کے ساتھ میرا گا ونیتا یا کو ترتی پاپواری پاپورا میرا گا یا کو ترتی سنگاری سنا بوڈو جی میرا گا نہ پاپڑو ساتو dan bilangan masjid 1473. Nombor satu Bilangan Ibu Ahmad, bilangan masjid yang ada Ibu Ahmad 73. Dua. Bilangan masjid yang ada Ibu Ahmad 420. Tiga. Bilangan masjid yang keluar 3 hari setiap bulan 92. Cat. Bilangan yang keempat, bilangan yang bagi 2 jam setengah setiap hari 598. Yang kelima, bilangan yang buat dakwah tahlil istiqbal setiap hari 97. Yang keenam, rumah yang hidup talib 1132. Yang berserta dengan 6 sifat 594. کہ جو مسجدیں مسجد کی آبادی کی ترتیب پر آ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے استعمال پر آ گئی ہیں, ان مسجدوں کے کام میں اور مسجدوں کے کام میں جہاں اس ترتیب پر نہیں ہے کیا فرق ہے, کام میں کیا اضافہ ہے ان مسجدوں میں, سیر روزہ میں, نمازیوں میں, گشت میں, مقامی گشت میں, دوسرے گشت میں, سالانہ تیلے چار مہینے کی جماعتوں میں, مسجد کے ماحول میں لا کر بات سمجھانے اور باہر بات کرنے کے مقابلے میں دونوں میں کیا فرق ہے, آپ نے کیا فرق محسوس کیا, پوچھو ان سے. تانیا سمو کی تعلق تمپت تمپت مسجد مسجد یا چلا ڈی آئے dan juga masjid-masjid yang belum ada di sini. Apa perbezaan dari segi bilangan orang yang datang semayang, bilangan jemaah 3 hari yang keluar, bilangan orang yang hadir dalam gas kita, talim kita, orang yang keluar 40 hari. Apa beza antara dua jenis masjid ini? Satu yang ada di DTI, satu lagi yang ada yang tak ada di DTI. Apa beza? Ada apa-apa contoh boleh beritahu? Musa. Tiga jemaah. Dan datang depan. Namazi mein izafa hai. Namazi mein izafa jo DTI wale ka hai. Bada. Ha? Orang ya? Aur naujawan zyada aate hain. Dan dapat mengeluarkan jemaah 3 hari, kadang-kadang sampai 5 jemaah. Or 3 din ke jemaah mein bhi izafa hai. Kabhi hum ek mahine mein 5 jemaah nikalte hain. Kemudian 40 hari 3 jemaah. Or saal mein 3 jemaah, chille ki jemaah nikla. Dawa tali. Beda ke jo karkun banyak. Yang tak aktif pun dah jadi aktif. Jo duduk dalam syarat ramai, dulang ke alim. Quran al-Azhi jo mutaharik nahi hai, wo bhi abhi kaam mein judne lagi. جب انہیں یہ فائدہ معلوم ہو رہا ہے تو یہ ہر مسجد کے سردی پر کیوں نہیں لاتے, یعنی بلا کی طرح تاؤ بگتو بانیا فائدہ کبائکہ نلامین ڈی ٹی آئی نہیں کنابہ کی طرح تاؤ سمو مسجد مسجد کبھر ڈی ٹی آئی سمو مسجد یا دی مامان سمو مسجد کی طرح تاؤ کبھر ڈی ٹی آئی ملیشیا والے اب کے تو اس کا عظم اور فیضہ کر کے جانے کہ ہمیں ہر مسجد کو مسجد کی آبادی کی ترتیب پر لانا ہے. Tuan-tuan, semua orang Malaysia, kita semua mau balik dengan ambil, dengan buat satu keputusan keazaman. Setiap masjid kita mau mulakan di dia, insyaAllah. Nombor 7. Saat. Bilangan mereka yang bagi 4 bulan setiap tahun, 21. Ya, تعلیم ان کتابوں سے کرنے کا معمول ہے. کتاب تعلیم نہیں, آپ کو کتاب کتاب ہے کتاب بچہ تعلیم کتاب فضائل اعمال اور منتخب حدیث. فضائل اعمال اور منتخب حدیث. ہاں, اپنے مجمع کو حیات الصحابہ پڑھنے کی طرف متوجہ کرتے رہتے. مولانا کہتا ہے کتاب ماؤ سندھیا سے بگی فکر ترغیب چھپایا rakan-rakan kita baca hayat sahabat ni infradi tur bayi hayat sahabat har sathi mutale mein rakhe, supaya setiap rakan-rakan kita kena baca hayat sahabat cara infradi. Aur shabdzariyon mein ijtemai taleem sa lagaye hue ulama karaye istemam se dan di tempat-tempat shabdzari ulama-ulama yang telah keluar tahun mereka dengan usaha supaya mereka baca hayat sahabat. Hai tu, Saya tanya mengenai Haitul Sahabah. Umumnya seluruh Malaysia kita baca teks Arab dan kita terjemah tanpa apa-apa tarikh. Haitul Sahabah umum manjukur mul mencerah sendiri Arabi teks berke tapi terjemah, sekali terjemah. Kui tarikh, nak kui istra, Terjemah. Jadi Maulana kata semata terjemah saja. Yang ada terjemah saja. Ta'lim ka usul aur ta'lim ka adab ye hai ke hadis padhkar uska tarjuma kar diya jaye. Jadi adab dan usul ta'lim ialah kita baca dia punya hadis dan kita baca dia punya terjemah. Ta'lim ke dauran apna bayan karna, apni baat karna, ye apni baat ko Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam ki baat par fauqiyat dena hai. Jadi kalaulah kita selepas kita baca hadis dan kita cakap daripada pihak kita sendiri, seorang kita telah melebihkan percakapan kita daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sahabat ke bayanat ini bhi hai, adki hidayat ini likha hua hai, ke ta'lim ke dauran apni baatin na kare. Dalam arah bayan hidayat daripada Maulana Ilyas, Maulana Ilyas rahmatullah alaih, jadi Maulana Yusuf rahmatullah alaih, bahawa masa kita buat ta'lim, jangan kita cakap daripada pihak kita sendiri. Haa, hayatul sahabah ke, shuru karne, ibarat pernah ke baad, اس پورے واقعہ کا جو خلاصہ ہے اور جو سجھا جاتا ہے وہ چند الفاظ میں اس کے طرف متوجہ کر دیں مجھے کہ پاس کی تبا چاہے تو صحابہ دے پنیا رنکسان چریتا دیا سبلوم عبارت پڑھنے کے بعد ترجمے سے پہلے جو اس کے اندر ہے اس کا خلاصہ چند الفاظ میں بیان کر دیں لپاس کی تبا چاہے ترجمہ یہاں کی تبا رنکسان چکم رنکس سنتان apa dia punya cerita, dia punya ringkasan cerita dia. Selepas baca teks Arab, sebelum terjemah, kita buat khulasah mengenai apa yang di yang akan disampaikan. Kemudian baru terjemah macam Maulana buatlah sebalah dulu. Tu suaka ese jo matlub hai, wo majlis se kehne ke baad fir tarjuma kare, taaki baat samajh mein aa jaye. Mana kata kita selepas baca dia punya ini terjemah, sebelum baca kita dah terangkan dia punya ringkasan cerita supaya cerita dia punya terjemah dia untuk kita faham. Ini terjemah kerana bermakna intipati sebelum kita terjemah, setelah baca teks Arab sebelum diterjemahkan, kita menerangkan intipati apa yang dikenali daripada kisah tersebut. Kemudian kita terjemahkan supaya majmuk dapat faham apa yang dikehendaki, yang dimasukkan daripada kisah berkenaan. Okay, number one. Lekin mustahab hadis se ki taleem ka ehtimam khub karo fazail ke sath sath. Amr aam se aam aadmi 6 number bayan kare hadis ki roshni mein. Itu juga tuan-tuan, kita kena buat taleem muntakhab hadis. Mujahid kita kena buat, ambil perhatian dan buat dengan sungguh-sungguh supaya semua orang biasa pun dapat cakap tentang 6 perkara. Nombor 9. Bilangan mereka yang bagi 8 jam setiap hari 10. Dan ke 10, bilangan mereka yang keluar 4 bulan dan 15 jemaah, jalan kaki 4 bulan 1 jemaah. 11. Sekarang bilangan mereka yang bagi 40 hari 117 jemaah, jalan kaki 2 bulan 2 jemaah. 12. Barak. Bilangan mereka yang bagi, bilangan masjid yang bagi 40 hari secara sempurna 3 masjid. Dan yang ke-13, jemaah Kerak yang dihantar ke negara jauh 4 jemaah. 14. Syurda. Bilangan wanita, jemaah wanita 40 hari 3 jemaah, dan 10 hari 12 jemaah. 15. Andra. Jemaah 3 hari wanita 120 jemaah. Dan 16. Jemaah 40 hari wanita dan juga jemaah 2 bulan 3 jemaah yang hantar keluar negara. Mereka yang bagi, yang ke-17, mereka yang bagi 2 bulan detik sahaja, 4 orang. Okay. Penanti. Penanti. Saudara yang telah keluar 4 bulan 456, yang aktif 329. B minta apa lagi ya? Minta Allah lagi ya? Kita bagi negara. Ye nambah lambai takriban 500 mile hai aur 400 किलोमीटर मारना वो वेस्ट मिलेगी है ना वो शिमला से जरूर तक तकरीबन 700 किलोमीटर है और वेस्ट मलेशिया वेस्ट मलेशिया से बड़ा है ईस्ट मलेशिया जो साबा सरावा है इससे बड़ा है दो गुना बड़ा है बारह घंटे में हम शिमला से जरूर तक 12 घंटे वेस्ट मलेशिया रोड भी है ट्रेन भी है 12 घंटे ट्रेन भी अच्छा जी saudara yang telah keluar 40 hari 599 yang aktif 266 C ulama yang sudah keluar 1 tahun 23 yang aktif 21 D ulama yang telah keluar 4 bulan dan 40 hari 55 aktif 31 F 4 sahabat dari 1 salin itu sahabat 1 F masyarakat yang telah beri masa 40 hari 101 yang telah beri masa 10 hari 41 G tempat salin mingguan 10 Masyarakat yang ikut tertib 3 hari 79 orang 40 hari 62 orang Hai J Hai berapa? Tak ada. J 15 halka Tulis 15 halka J Bilangan masjid dan surau 878 Ek Nombor satu, masjid yang ada 5 amal, 33. Masjid yang ada beberapa amal, 294. 3 hari, 60 jemaah. Yang kelima, 4. Masjid, memakmurkan masjid, bukan PTI. Nombor 4. Nombor 4 tadi. Oh ya. 2 jam setengah. 2 jam setengah. 344. Yang nombor 5 GTI. 75. Yang ada yang penuh 8 orang ada 35. Purna sikit. Yang ke-6 K. Taklim di rumah jumlah 613. Yang ada muzakarah 6 sifat 425. Yang tujuh. Saat. Yang telah beri masa tiap-tiap tahun 4 bulan 25 orang. Yang ke-8. Saat. Saudara yang sesaudara yang beri masa 10 hari tiap-tiap bulan 5 orang. No. Yang ke-9. Yang beri masa 8 jam tiap-tiap hari 5 orang. Das. 10. Ji. Jemaah 4 bulan 11 jemaah dan 1 jalan kaki. Yang ke-11 negara. 2 bulan dan 40 hari. Jemaah 40 hari 116 jemaah. Jalan kaki 2 jemaah. 5 jemaah. 5 jemaah. Lima jemaah jalan kaki 5 jemaah, kemudian 40 hari 116 jemaah. Masjid yang mengeluarkan jemaah 40 hari 7 masjid. Saat masjid mukammal kili ke jemaah zi marah tera yang keluar foreign 19 orang. Orang ke jemaah 9 orang jemaah orang Medan. Ini jemaah. Jemaah ke orang? Di Cilewa? Orang-orang bilang. Ya. Oh, ini akhirat. 16 jemaah. Silap ni. 16 jemaah ke? 19 jemaah. Ini yang ini masjid yang masjid yang abadi kita sini. Tuan yang masjid ada DTI. Ya. Ya kan tuh ni. Zara sunai kalau kali. Bagi tahu apa yang tuan buat. Alhamdulillah, bila kita dengar tarif di Sri Talib dalam mesyuarat 3 bulanan, lepas tu kita mesyuaratlah balik dengan kawan-kawan usaha. Kita mesyuarat kemudian kita putuskan bila masa kita nak buat. Nanti saya mesyuarat kaya kabam karena ini, DTI, konti nama kibat. Kemudian kita buat lepas asar. Atar kibat suru kia. Kadang-kadang satu jam, setengah jam gitulah. Kami ekande, kami ada kande. Yang di bahagian supaya 15 orang. 15 atmi. 10 orang. Satu hati. 15 atmi. Kemudian. 15 atmi. Kita lantik, mesyuarat lantik semua baca talim. Ek atmi ikut talim kerana kelihatan petatai. Kemudian lantik semua istiqbal. Or ek atmi istiqbal kelihatan. Kemudian kita buat selanjutnya 2 jemaah, kadang-kadang 3 jemaah pergi rumah-rumah. 2-3 jemaah dalam gar-gar baiknya. Masya Allah. Kemudian apa selepas tu kita pergi bergerak selalunya tak pernah tak dapat lah selalu lepas kes. Aksa ram ko nakat milti hai logo ma nakat wasul kar banyak kan orang muda-muda aur aksa naujawan kana kada pakai seluar pendek pun dia ada sama tapi kabhi wo short pendek pe aate kya kehte kemudian kebanyakan kita minta masa sikit kan tapi dia orang duduk sampai habis. हम उनको 5 मिनट मुस्तफर वक्त के लिए उनको बुलाते हैं लेकिन वो बैठते हैं वो खुद ज्यादा वक्त के लिए बैठते हैं ये शुक्रला बिना डाले ज्यादा नहीं खुशी से सुनते हैं जन आज के अंदर में तो जितने तस्कीर पर खुलवा और राशि जारी नकद भी हम उनको 3 दिन के लिए भी तैयार करते हैं जो banyak kan yang datang pelajar-pelajar अक्सर 3-4 अक्सर talent student आते हैं अक्सर kemudian ada muzakarah iman. Or iman ki muzakarah bhi hum karte. Selepas tu kita buat tashkil. Aur uske baad hum tashkil bhi karte. Theek hai. Sujala. Dusre gasht mein kitne saathi hote hain? Kitne to 15 hote hain. Dusre gasht mein kitne saathi hote hain? Gasht kedua berapa orang pergi? Gasht kedua 15 orang, 16 orang itulah. Lima lebih 10. 15, 16 admi. Dan dalam gasht kedua pun kita buat GTI. Inse kohong. Aisa. ये ऐसा मालूम होता है कि आपने 15-16 आदमी तय कर रखे इस काम के लिए मैंने साथियों को साथ मेहनत में नहीं जोड़ते नंबर जो 16 वाला तो अंतला से तब कर ये 15-16 औरंग लाए कम उसा तुन तुन तुन पिकेट मतलब माने और बाओ और औरंग बारू डाला मुझे आदि जो भी जाता स्किल सकते मिलो किसे कोई तो मार सकती है ना कुआं हम तस्कील करते हैं लेकिन अभी तक हम लोग तैयार नहीं नहीं तस्कील नहीं आप तो अपने साथ में माँ उम्र के बच्चा मतलब माँ की तैला अपने साथ लेंगे, जब आपके साथ रहेंगे वो तो सारे काम करेंगे। मिले कितने बरसामा सामा कितना निशाला अमेरिका का बात सुनो, आप खरीदे कितने पर अमेरिका का बात समझ समझ नए नए आदमी से दावत दिलवाओ, नए नए आदमियों को रहबर बनाओ, नए नए आदमी से गश्त करवाओ, नए नए आदमी से इस्तकबाल करवाओ, तो वो काम में लगेंगे। वो आप समझे कि भाई चिले जाने अगर पुराने साथी हो तो उसको इस्तेमाल करेंगे और बाकी साथी की दुश्मन करेंगे, तो ऐसे तो कोई आपको साथ नहीं देगा। आप उनसे काम लेंगे तो वो काम वाले बनेंगे, तो बोझ जाने काम का पूरा मारू मारू कितमो बगी मरेके बगी डावा जेडिकन मरेके राम बा जेडिकन मरेके डी बॉट स्टिक बा किताबिल कृज गुना कन मरेके उतुम तुगा तुगा तुनी इंशाल्लाह मरेके आकन बसामा ड मरेके आकन बॉट कृज बसामा ड का किता मुतकलिब बनाओ जेडिकन मरेके रहबर बनाओ जेडिकन मरेके राम बा जेडिकन मरेके मुतकलिब, ताकि वो अपने आप का आपके काम का समझे ना, वो अपने आप का आपके काम का नहीं समझते, वो समझते ये पांच दस आदमियों की जमात है हमारी तश्कील कर रही है। यदि अमेरिका पहाम भाव कितपुन अदला अमेरिका पहाम कितपुन बसामा सौभाग्य नहीं पड़े फिर जाए mereka pun faham ini kerja mereka. Kalau tidak mereka ingat ini kerja ini di mana orang yang kerja, kita ini orang baru ni ingat kita tashkil mereka saja. Dia tak faham bahawa mereka pun bersama kita. Abis tak kemarin masih ke jemaah tu khadiyah hai. कि ये आवाम के मस्जिद से जाने का इंतजार करते हैं अपना मशवरा करने के लिए। यदि कराणी तो मुले कितने तुंगू हो रहा आवाम नेता उनको कितना मशवरा है, सब ईमान वालों को अपने मशवरे में शरीक नहीं करते। यदि कितने ना बहुत सुमोर इस्लाम के बट मशवरा कितना मशवरा सारे मुसलियों से है, मशवरा इन्हें अडला बरसामा डे तुम्हो रहे नेता समाया सारे ईमान वालों को मशवरे में शरीक करो। कितने कितने बहुत सुमो रहे हैं बरीमान बरसामा डाला मशवरा कितना, अगर तुमको मशवरे में शरीक करोगे तो फिर वो समझेंगे कि ये काम उनसे मुताले से कलाओ कितने भाव अमरीका बरसामा डाला मशवरा कितना मरूला अमरीका का वहाँ भाव ही नहीं कृजा अमरीका। सोलह hari wanita 15 jemaah kemudian 40 hari 4 jemaah nombor apa? 3 hari Jumaat Syaudah Masyurat yang ke-15, 3 hari Jumaat Masyurat 96 Jumaat 2 bulan 40 hari 3 Jumaat Syaudah Khidmat Nizamuddin 2 pasang baik saya Muhyiddin saya kohon ke Hamara jo amal jo raja hai jo sunnat ke mushabeh hoga उम्मत उसको कबूल कर लेगी क्योंकि उसके साथ अल्लाह की ताईद और मदद है। सोचो नहीं बोलिया बिना आप अपा अमाल की तो बात कलो की तो ikut sunnah ada persamaan dengan sunnah maka ini akan diterima oleh orang kerana dengan itu ada bantuan Allah। सुन्नत यही है कि गश्त करके ईमान वालों को मस्जिद में लाया जाए और सुन्नत यही है कि मस्जिद के माहौल में बात की जाए, यही सुन्नत है। Sunnah ialah kita pergi jumpa orang dan bawa mereka tunai ke masjid dan di masjid kita cakap dengan mereka tentang iman. Inilah sunnah. Jua amin sunnah ke mutabiq hoga Allah tetap madadri hai aur Allah ne usme tarbiyat rakhi hai. Dan apa-apa amal yang kita buat ikut sunnah dalam itu ada bantuan Allah dan juga dalam itu ada tarbiyah. Allah Ta'ala letak tarbiyah dalam itu. Ini juga pula mulki adalah saya fikir kerana ke apni har masjid ke tertib pun naya. Jadi kita kena fikir cara seluruh negara kita supaya nak bawa semua masjid-masjid dalam negara kita kepada tertib ini. Ji. Ji. Jadi umumnya sekarang kita target seluruh masjid di Malaysia untuk makmurkan masjid. Jadi ada masjid ada satu dua rakaat pun sepanggul, mereka pun mulakan bawa ke masjid. Dua tahun lepas mengasal kata tali pun bawa kepada masjid. Jadi ada masjid yang walaupun mereka tak cukup 8 orang, mereka telah mulakan tertib untuk pergi rumah ke rumah dan ada yang berjaya bawa orang ke masjid menghidupkan tali. Jadi ada yang dua pasang mereka ada tali dan mereka pun bawa orang ke tali. Sehingga 8 orang ke atas, dia mulakan tangan kami tiba. Jadi benar dia mulakan setiap hari. Kira yang hari mulut ini tergib, jadi puri mulut ko, masjid ko, isi tarah masjid ke mamur karna hai. Isme ek do masjid me jo ek do admi hai, wo bhi logon ko nakat masjid me lane ki koshish karte hai. Nakat एक दो आदमी है लेकिन वो जाते हैं मिलते हैं लोगों को नकद मस्जिद में लाते हैं मस्जिद में उनसे बात करते हैं और अगर ज्यादा है कुछ आदमी थाली थाली पढ़ते हैं फिर उनको नकद लाते हैं। अगर अगर मस्जिद में शादी 8 से कम है ना तो ये नहीं कहा जाएगा कि भाई इस मस्जिद में ये शादी कायम नहीं हो सकती। वो जो 8 शादी कम है वो मुलाकातें करके 8 से ज्यादा कर ले। जब मजमा ज्यादा हो जाए तो फिर मस्जिद के अंदर उनको समझाने का भी मामूल है और बाहर से मुलाकातें करके लोगों को भेजते रहो। जैसे अभी 2 हैं 4 हैं वो मुलाकातें करते हैं मुलाकातें करें और मुलाकातें करके मस्जिद के माहौल में जाके समझाने की कोशिश करें। साथी 8 हों या 8 हों या 8 से कम हों मुलाकातें करके उन्हें मस्जिद के माहौल में लाने पर आमदा करें। मस्जिद के माहौल में आने लगे साथी तो इन्हीं में से एक उनको मस्जिद में तश्कील भी करे जहन बना रहे उनका। ठीक बात है ini kita walaupun kita kurang daripada 8 orang ke beberapa orang ada pun kita pergi jumpa orang dan bawa mereka tunai ke masjid dan di masjid kita bentuk fikir mereka dan antara mereka lah kita hantar orang untuk keluar dan bawa orang lain datang ke masjid. Ini apa yang dia arti kami तो फिर मस्जिद के अंदर आमन करते हुए बाहर मुलाकात मुश्किल हो जाएगी। जितने साथी कम है या 8 से कम साथी है मुलाकातें करें मुलाकातें करके लोगों को मस्जिद भेजें। ये नहीं मुलाकात करके वही वही बात करके छोड़ दें मस्जिद में भेजें। जब मस्जिद में लगाने लगेंगे अपने शादी में भाई चलो अब तुम इनको मस्जिद में जाओ इनको संभालो तश्कील करो जैन बनाओ वो काफी हो जाएगा। Tuan-tuan beliau kata, kalau kita kurang orang, mungkin tak boleh nak buat amal di masjid dan keluar. Bila kita kurang, kita hantar orang keluar, bawa orang datang tunai ke masjid. Bila dah ada dalam masjid ramai orang, kita buat talim, kita buat beberapa orang, kita hantar mereka keluar untuk buat ziarah dan panggil lagi orang datang tunai ke masjid. Maksudnya bukan maknanya kalau tak ada orang, kita tak bawa orang ke masjid, kurang orang kita cakap dan lepaskan mereka di situ. Walaupun kita beberapa orang, 2-3 orang pun kita pergi, bentuk fikir mereka, cakap dengan mereka, bawa mereka ke masjid dan bila dah cukup ramai orang dan kita boleh bagi orang satu orang tanggungjawab untuk buat tali, ada orang yang boleh dihantar keluar lagi untuk bawa orang lagi ke masjid. Nah, itu tu bunyani bagi anda ke asal mein mulaqatein hain hi Allah ki taraf lane ke liye. Ye koi tanzeem nahi hai ke yun ho to yun karna hai, yun ho to yun karna hai. Wo to masjid ki jamaat ke ek fard se lekar 100 afraad tak سب کا اندر کا جذبہ یہ ہو کہ ہم کس طرح مسلمان کو باہر کی ظلمتوں سے اور گناہوں کے ماحول سے نکال کر مسجد میں ذکر کے اور فرشتوں کے ماحول میں لے آنا یہ ہے اصل بات یہ کہتا کتاب موسی ini bukanlah macam satu pergerakan ke satu persatuan ke kalau kita ada macam ni kita bawa macam tu kalau ini bukan macam tu perkara yang asas walaupun kita satu orang ataupun kita 100 orang perkara yang asas ialah setiap kita berfikir macam mana kita jumpa orang dan hubungkan mereka dengan Allah, bawa mereka ke masjid. Kita jumpa orang dan bawa mereka ke masjid supaya dalam mahul masjid ni kita mau terangkan kepada mereka supaya mereka dan hubungkan mereka dengan Allah. Ini perkara yang asas. Ek aadmi gash kare ya das aadmi gash kare har ek ka fikr ye ho ki main ye masjid ko waqt de aur masjid ke mahol mein aakar baat sun le bas. Ya, ada kasih tu. Walaupun satu orang ke, 10 orang ke yang kita buat musa yang diarah orang, kita semua memikir macam mana nak bawa orang tunai ke masjid dan di masjid lah kita menerangkan kepada mereka dengan terperinci. Sahaja jadi ada orang yang, sebab 2-3 sahaja ke masjid ni, rakoh, dan baki sahaja masyarakat, unko rukuh do, rumah ki mulaqat. Dan satu bahasa ini juga kau inse, ke rumah ki mulaqat tu maksudnya ini tidak. کہ مسجد جماعت مسجد سے نکلی ملاقات کے لیے تو یہاں سے لے کر اس گھر تک جیتے مسلمان راستے میں ہیں ان سے کسی سے بات نہ کریں نہیں سب کو مسجد میں بھیجتے ہوئے پھر اس گھر کی ملاقات بھی کریں گھر کی ملاقاتیں راستے کے لوگوں کو مسجد کے میں اعمال کی طرف بھیجتے ہوئے ملاقاتیں کریں دیبلیوں کہتا ہے والوپوں کی طرف براپا اوران کو tujuan kita ialah kita memanggil orang datang tunai. Bila dah cukup orang, nanti amal pun kita hidup di masjid dan juga kita hantar orang dan bila pergi rumah ke rumah. Pergi rumah ke rumah untuk bawa orang ke masjid. Maksudnya bukan kalau kita pergi rumah ke rumah, orang-orang yang kita jumpa dalam perjalanan kita tak cakap dengan mereka. Orang yang kita jumpa dalam perjalanan pun kita kena cakap dengan mereka dan sediakan mereka dan hantar mereka ke masjid dan juga pergi masjid rumah ke rumah dan kasih mereka datang ke masjid. Penang. Markas Pulau Pinang. Pulau Pinang. Bilangan terkunci. Bilangan terkunci 4 bulan 431 orang. Yang aktif 278. B. Bilangan karpun 40 hari 684. Yang aktif 300. Okay, agar kami ke 50 jemaatیں Malaysia میں ایسی بھیج دیں جس میں ایک بھی انگریزی بولنے والا نہ ہو تو یہ 50 جماعتوں کو اردو بولنے والے مقدم جلیں گے انہوں نے تانیا کلولا کی تانتار سرمتہ 50 جماعت dari sini dalam jemaah itu tidak ada satu orang yang orang pun yang boleh cakap Inggris. Tuan-tuan boleh bagi mutarjim ke? InsyaAllah. InsyaAllah denge. Nahi, jo baat sahi hai aap usko zimmedari se bataiye, aise nahi ki aap uske kehan de denge. Isse ek se ek sawal hai aapse, aam sawal hai. Aap ek waqt mein kitne mutarjim urdu ke de sakte hain hamare jamaat ko? Meri gadi beliau tanya bukan kita boleh kata insyaallah kita usah, tapi tengok kemampuan ini sebenarnya dalam satu masa berapa orang mutarjim urdu yang tuan-tuan boleh bagi. Ya, urdu wale aksar jo ramzan ki chuttiyon mein jo mazari padhane wale وہ رمضان کو چھٹی میں اس میں زیادہ ملتا وہ اردو کے ترجمان باقی مہینوں میں تھوڑا کم ملتا ہے انگریزی بھی پوچھا کم کتنے آپ ہو رہا ہے تو بڑے باقی ستو مارکا ستو ہو رہا کن اردو ستو مارکا کل ستو ہو رہا ٹھیک ہے پڑھو رہا تھوڑے باقی ستو مارکا ستو ہو رہا تھا ہاں ستیا مارکا کل ہاں satu orang satu markas satu orang boleh bagi. Ambil punca har markas har halke se agar ek mutarjim le denge to kam se kam 30 ek waqt mein 30 mutarjman mil jati hai. Ye tarjman hai ek hi mutarjman ki dekho bhai hame aapke yahan jamaat bhejne mein sirf jo rukawat hai वो सबसे बड़ी रुकावट जुबान की है. श्री हमें पूजा मसाला नांदा जुमा का तुम्पा तुम तो आता तू सजा यही तुम तर्जुमा सद मुतर्जिम इन्हीं है मसाला. आप हजार इसका फिक्र करें कि हल्के की सतह पर कितने उर्दू समझकर तर्जुमा करने वाले उर्दू समझने वाले चाहिए बोलने वाले नहीं चाहिए उर्दू समझने वाले बस ये उर्दू जानने का मतलब ये नहीं कि वो उर्दू में बात करते हो नहीं उर्दू जानने का मतलब ये कि वो उर्दू समझते हो अच्छी तरह. ऐसा एक हल्के में उर्दू समझने वाले साथी कितने हैं आप हजरात इसकी तफक्कुद कर लें इसी बात मुझे कहो बेटा चित वो हाँ बुकान ओराई ता उर्दू माननीय वालो को लेता हुए चक्का सभी डिब्ले फहम dengan betul डिब्ले फहम ले ओरा macam ni berapa orang yang kita boleh bagi. Tuan-tuan kena duduk dan fikir berapa orang yang kita boleh bagi supaya kita dapat bentuk jemaah. اور یہ بات آپ نوٹ کر لیجیے آپ دیکھ لیجیے آپ کہ ہمیں یہ ترجمان ڈھائی گھنٹے کے لیے نہیں چاہیے ہمیں یہ ترجمان ان کے ساتھ پورے چار مہینے یا کم سے کم ضلع بھر ان کے ساتھ رہ کر ان کا ترجمہ کرنا ان کی بات کو دوسروں تک پہنچانا ان کی تشکیل میں اور رہبری جہ بدل کرنا رہبر بننا یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ یہ اپنا سالانہ ضلع چاہے جماعت کے ساتھ لگاویں ان کا سارے ضلع شمار ہوگا لیکن پورے وقت کے لیے ترجمان ان کے ساتھ لگے پورے وقت کے لیے یہ نہیں کہ وہ مقامی آدمی ہے جی پڑھاتا ہے وہ ٹھیک ہے جماعت آئے گی تو وہ ترجمہ کر لے گا دو گھنٹے جماعت کے ساتھ رہ لے گا ایسا نہیں ہماری جماعت آپ کے یہاں آئیں گی کام کرنے کے لیے جو اردو والی جماعتیں ہوں گی آپ ان کے ساتھ اپنا مقامی ترجمان لگائیے جو اردو سمجھتا ہو جانتا ہو اردو بولنا جانتا تو اچھی بات ہے لیکن اردو سمجھنا نہیں کافی ہے. ایسے آپ ایک وقت میں کتنی جماعتیں آپ لے سکتے ہیں آپ بیٹھ کر اس کی آپ اس میں غور کر کے ہمیں آرام سے بتائیے پھر بعد میں یہ پوری بات ہے. کہتا کتنا موڈوڈو نہ فکر tuan-tuan catat dan mesyuarat kemudian, fikirkan berapa orang yang tuan-tuan boleh bagi untuk menterjem full. Masa penuh, bukan orang datang petang, tapi masa penuh 4 bulan atau kurang-kurangnya 40 hari bersama dengan jemaah tu. Duduk full time dengan jemaah tu. Walaupun tu dia punya kila tahunan pun tak apa. Tapi dia bagi masa penuh 40 hari ataupun 4 bulan bersama dengan jemaah tu. Dan walaupun dia tak tahu cakap pun tak apa, dia faham Urdu dan dia boleh terjemah. Tuan-tuan duduk dan fikir dan bagi tahu kami. Berapa orang mutarjim macam tu tuan-tuan boleh bagi. Supaya kita boleh hantar jemaah. Kalau boleh cakap Urdu lagi bagus. Kalau tak tahu cakap pun tak apa. Faham pun sudah. Harma میں 20 جماعتیں ہیں تو صرف جو مترجم تین مترجم ہو سکتا ہے میرے اپ کے جماعتیں آتے ہیں ہندوستان سے 30 جماعت آتی ہیں ان میں تین جماعت میں مستقل طور پر ترجمان تین جماعت کو ملتا باقی وہ آدھا وقت میں شام کو آتے ہیں جو لیکن جو مستقل جماعت کے ساتھ مترجم تین جماعت کے ساتھ ہوتا ہے بھائی ہمارا خیال یہ ہے مجھے مستقل صاحب کہ اب تو ہمیں ہندوستان سے ان کے حلقے دے کر کی جماعتیں بھیجنی چاہیے یہ نہیں کہ ہم نے جماعت دے دیں یہ جہاں چاہیں استعمال کر لیں اب تو ہمیں ملیشیا انڈونیشیا دونوں ایسے ملک ہیں واقعی کہ ہمیں ہم ان کے حلقے لکھے اپنے پاس اور کس حلقے میں نے جماعت ڈالی ہے کس میں نہیں ڈالی ہے اب تو ہمیں خود حلقہ دے کرنا پڑے گا ان کے یہاں جماعت ڈالنے کے لیے چاہے یہ کی جماعت مرکزی جگہ پہ جا کر وہاں پہنچے یہ براہ راست پہنچے یہ الگ بات ہے وہ انتظام کی چیز ہے کہ جماعت کی سر پر پہنچ رہے ان کے یہاں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ بھائی تو ان کے یہاں جماعتیں ڈالو اور ان کے یہاں جماعتیں حلقہ دے کر کے ڈالو بھیا اس حلقے کے لیے جماعت اور یہ اعزاز اس حلقے میں جماعت میں اگر ترجمان نہیں ہے تو یہ ترجمان لگائیں اس کو ورنہ کہتا ہے اس کا رائے نہیں بڑی تھا اور ہندوستان دونوں ایلڈی سی نہیں روپیہ کتنے میں فکر وہاں ترجمہ ستو جمعہ خاص ہوں تو ستو حلقہ جس میں حلقہ ڈیتی نہیں مقصد مرکز پر ایک سب گزاری کی جگہ کے لیے ستو جمعہ ہوں تو ستو مرکز میرے کہاں تھا ڈائریکٹ میرے پڑے سی نہیں لا ستو جمعہ ہوں تو ستو تمپاس سب گزاری ini kita mau pikir mana tempat yang jemaat telah pergi mana yang tak pernah pergi beliau bagi tahu kepada orang juga dari sini lah juga maksudnya yang saya katakan wo hota ye hai ke wo ek ilaqe mein jemaat bhi jama ho rahi hai aur ek ilaqe mein koi jemaat nahi hai acha se iska nuksan ye hai sabse bada beliau kata kalau tabah macam tu ada tempat yang dapat banyak jemaah ada tempat yang tak dapat jemaah mana abhi hum jo kehte hain is ek sabuzari mein bhi اس میں اگر 10 حلقے ہیں ایک جماعت کو پورا مہینہ ایک ایک حلقے میں بیٹھے پورا مہینہ نہیں 4 مہینے نہیں بھائی نہیں بھائی آپ تو ایک جماعت کے ایک حلقے میں 4 مہینے رہ لیے پر بولان سموس ساتوں پا بولان الا ساتوں ساتوں مرکز آ جا پا بولان پنو پانچ مرکز ابھی اگر اب تک پانچ جماعتوں کو اسی طرح ہم نے استعمال کیا پانچ جماعتوں کو ایک ایک جماعت کو ایک مرکز پورے پورا چار مہینے کے لیے دوسری بات ہے آپ خود ہی اندازہ کرو نا ایک جماعت ایک مسجد میں پانچ دن چھ دن محنت کرے گی تو اس کو ایک حلقے میں کتنا ٹائم چاہیے یعنی تم دونوں سلیری فکر کالا ہوتا تو سر تم جمع نہیں ستو مجھے باہری بیماری بہت لاما ہے مرے کے پڑلو ڈالم ستو ستو ہلکا میں تو خیال یہ ہے کہ ان کے حلقوں کے نام سارے لکھ لو موجود ہیں یہ سب فہرست بنا لو اور ان کے ایک ایک مرکز میں ایک ایک جماعت ڈالو جملے ہو کہتے ہیں شروع مٹا امریکہ چھتیس گڑھ سما مرکز مرکز ستیا مرکز کھانتا ستو جمع امریکہ کھانتا نا سائن एक से ज्यादा भी हो सकता हूँ नहीं कम से कम एक तो हो अभी तो तुम अभी जरूर एक अभी जरूर एक जमात को चार लोगों में चला रहे थे ठीक है कोई बात नहीं हो सकता है बल्कि इस तरह लिख लो जो बड़े बड़े मराकिज हैं वहाँ दो जमात का तकाला छोटे में एक जमात का तकाला इसकी तहरीर बना के देते हैं तो हमारे क्या नाम रही है की जमातों की तस्वीर देने वाले भाई असल में हमारी जमातों को अपनी बातों को समझाने की बात क्या कहना ये तो मेहरबानी से क्या क्या अपनी जमातों से कहने की बात है मेरा तो ये ख्याल ये है कि हमारे बैरूनी जमातों को देख रहे हैं ना साथी मुस्तकिल देखें मुफ्ती शहजाद हैं मुनीब है मुनीब सलीम है ये आजाद मुस्तकिल देखें इस काम को हाँ ये मनु पाशा है आप बताते हैं नहीं नहीं अपने पुराने को जोड़ नहीं पुराने को जोड़ तो पुराने को जोड़ तो 3 महीने पर होता है और इस दरमियान में कम से कम 10 जमातें इनकी मलेशिया के लिए आ जाती है ये हो रहा है अगले अगले मुशेरे कौन इंतजार करता है मेरा ख्याल ये था कि बैरून की जमातों की तरकीब बनाने वाले हजार इनके हलकों के नाम लिख ले किस हलके में हमने जमात डाल दी है किस हलके में नहीं है ये सब ठीक है हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल पूरा पूरा बन जाएगा बिल्कुल सही अब हम जमात मलेशिया के नाम से डालेंगे अब हम जमात हलकों के नाम से डालेंगे मैं क्या कहता जमा सर धारा रूट है बड़े सीरी जमा होगी कौन लोग को जमा सही है हाँ ठीक है वो तो रोज अर्ज कर दिया जहाँ दो जमा की गुंजाइश है वो अलग लिखे हैं जहाँ एक गुंजाइश से भी लिखी जी हाँ जी हाँ जी हमारा सामने है बिल्कुल मलेशिया मलेशिया में कहा अभी तक हमने यानी हलकों के एतबार से नहीं सोचा मुल्कों असल में इन मुल्कों का हाल बताऊँ मतलब ये है जहाँ काम है वहाँ खूब है जहाँ नहीं है वहाँ वजह उसकी ये है कि जमातें मरकजी जगह पर चली जाती हैं और वहीं उनको सहूलत भी है और वहीं वहीं तक उनके फिक्र महदूद हैं हाँ वो ठीक है बल्कि ऐसा मेरी तो राय ये है कि जो दूर के लोग हैं इनके मुल्क के उसके नफात भी देखो बच्चे जमातें ज़्यादा खर्च किया है उसको जैसे उस रकम में डाल पूरे मुल्क में वो हल्के हैं ना वो एक एक मरकज में कई हल्के हैं ऐसा पूरे मुल्क में 600 हल्का है और 1200 मस्जिदों में 5 जमात पूरे मुल्क में 1200 मस्जिदों में 5 जमात ठीक है ठीक है सी मिलाना उला मस्ताओ सिबला शोरा आती सिबला शोरा बी डी बिलांगान उलामा 40 18 orang आती 18 orang ई ई 4 सबुजारी 1 ayat sabar dari jeje eh bilanga wanita pengalaman 40 hari 60 orang bilanga wanita pengalaman 10 hari 43 orang G bilangan tempat taklim mingguan 10 H. Bilangan wanita yang keluar ikut tertib 3 hari 54 orang 40 hari 15 orang J. Bilangan halqa 13 J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. मथुरा की हफ्ते वाली तारीख थी यहाँ दो जगह जी बिलांगन मस्जिद dan musala 244. Nombor satu, bilangan masjid ada 5 amal. Kek 59. Do, bilangan masjid nombor 2, bilangan masjid ada beberapa amal 94. Nombor 3, ting, bilangan jemaah 3 hari setiap bulan 71. Nombor 4, char, bilangan rakan susah yang beri masa untuk 2 jam bagi masa 2 jam setengah 423. Nombor 5, punch, bilangan masjid yang ada DPI 31. Nombor 6, cik, bilangan rumah yang ada taklim 711, yang ada muzakarah 636. Nombor 7, bilangan rakan susah yang keluar 4 bulan setiap tahun 5 orang. Nombor 8 tak ada. Nombor 9, no. Bilangan rakan susah yang beri 8 jam setiap hari 12 orang. Nombor 10, bilangan jemaah 4 bulan 9 jemaah. Nombor 11, kira. Bilangan jemaah 2 bulan dan 40 hari 992. 3 jemaah jalan kaki. Nombor 12, bilangan jemaah yang sempurna, jemaah 4 bulan dan 40 hari secara masjid, 10 jemaah. Nombor 13, kira. Bilangan jemaah jalan ke luar negara, 1 jemaah. Nombor 14, bilangan jemaah 10 hari mensurat, 40 hari 3 jemaah, 10 hari 5 jemaah. Nombor 15, bilangan jemaah 3 hari mensurat, 36 jemaah. 16, bilangan jemaah 2 bulan dan 40 hari mansurat ke negara jauh, 1 pasang. Bilangan orang yang khidmat Nizamuddin 2 bulan, 3 orang. Setera. Zil. Seragi. Seragi. Ah, dia, ini di masjid. Dia, dia. Ini sekolah ni, sekolah ni masjid di masjid. Ini. Tera ni. Tera nombor. Nah, tera. Tera nombor dek. Tera, tera. Kahan ni ye? Bilang. Ini sepuju. 4 से 31 4 नहीं लगाए हुए हैं देखो अरे भाई कितना आदमी 4 मिल रहा है 4 से 31 है 4 नहीं लगाए हुए 431 बराबर यहां क्लोन पॉपुलर यहां ना क्लोन पॉपुलर बराबर यहां ना क्लोन पॉपुलर आता के लिए ठीक 431 431 में से एक जमात से बेरून गई नडपडम 431 orang kada ku 4 bulan hanya satu jemaah saja beri di kada jalan dalam 2 tahun 4 महीने लगाए हुए साथी के अंदर तो सारे आलम में से पैदा हो जाना चाहिए हो रहे हैं पन्ना क्लुआ 4 bulan ब्रेक के ना पिकेट शुरू वाला यही तो बाद में 4 महीने लगाए हुए हूं ये तो उनको मुल्कों में भेजे तश्कीलें करें डिवराइन अकलों पाबुला नहीं कि तमो तश्कील मरेगा क्लुआर का मरेगा अंता मरेगा चलूर वाला शामा Markas Rembat. Eh. Dakum 4 bulan 418 hektif 284. Dakum B 40 hari ulang. Markas Umban, Kaku 4 bulan, 418. A. G. A. Aktif, 284. B. Mereka ni buat dia A, B, C. B. Kaku 40 hari, 590. Aktif, 300. C. Ulama tahun 5, aktif 4. D. 40 hari, ulama 51, aktif 38. Sabu Zari 1. Ulama 4 mahinah cerah lagai huwa hai. Inke saal ki takmil ki kya fikr kerte hai aap log? Ye saal mukammal kar le. Ye contoh yang keluar 4 bulan, ulama yang keluar 4 bulan, 40 hari ni, mereka punya pengeluaran tahunan. Apa fikir tuan? Macam mana tuan terfikir? Macam mana jadikan itu mereka keluar tahun? Apa fikir, apa usaha tuan-tuan buat? Kita jumpa dengan orang dan banyak daripada ustaz-ustaz ni betul ini ada komitmen macam-macam dengan madrasah, dengan mengajar dan sebagainya. Jadi mereka usaha untuk tambah kali lah. Hum logon se milte hain lekin wo inki zimmedari madaris ki zimmedari hai masjid ki zimmedari hai ye baat sabse ko jitne ulama taleem mein ya tadris mein ya imamat mein ya deen ke shobay mein mashghool hain hum unke nikalne ki fikr bhi kare aur unki jagah mutabadil jo unke kaam ko dekhe uska bhi fikr kare ye semua ulama ustaz-ustaz kita yang mengajar di madrasah ke yang jadi imam ke yang baru kerja apa-apa, kita kena usaha macam mana mereka dapat dikeluarkan tahun dan juga fikir siapa akan ganti mereka. Kita bagi cadangan supaya mereka ada orang yang boleh ganti kerja mereka. Ia semangkannya seorang itu untuk kita di India kalau masyul hai. Nain, saan lagai huwe, chilla lagai huwe, ulama, unko harkat mein lati rahe. Or inka saan ki takmeel ka bhi fikir karein, aur unke mutawadil ka bhi hum fikir karein, ki inki jagah ia khidmat kaun puri karega. Jadi bukan mereka sibuk dengan menjadi imam ataupun mengajari madrasah kita kata tanpa mereka bawa usaha agama dan kita tinggalkan. Kita kena fikir macam mana mereka dapat dikeluarkan tahun dan juga fikir siapa boleh ganti tugas-tugas mereka. Ese amare sa lagaye hue ulama jo mashallah jila lagakar aa gaye hain hum unse kahenge bhai aap inki taqaza ko pura kar le taaki ye bhi waqt laga le is tarah saal aur jile jar mein lagaye hue ulama ek dusre ka taawun kare unke shobon mein bhi aur wala ke raaste mein nikle to unki jagah unki zimmedari ko pura kare jadi orang-orang ulama yang keluar tahun mereka keluar 40 hari sudah balik maka kita boleh ambil bagi fikir kepada mereka supaya mereka boleh ganti tugas-tugas yang dibuat oleh ulama lain yang kita nak tashkil mereka untuk keluar jalan Allah supaya dua-dua mereka punya urusan pun tak terjejas mereka dapat keluar jalan Allah. F. Wanita keluar 40 hari 76 10 hari 65 Salim Masyarakat Mingguan 8 tempat G. 8 tempat H. Wanita yang nak keluar 40 hari 44 3 hari 93 I kampung ada 1678 Halkah J Halkah 22 Masjid Al Salah 1052 Nombor 1 5 Amal 24 Nombor 2 Masjid beberapa Amal 319 Nombor 3 Tin Nombor 3 Jemaah 3 hari kurasa 57 jemaah. Nombor 4 Syahat 2 jam setengah 410 Syahat sejauh ni Nombor 5 DTI 13 masjid Nombor 6 Syekh Taklim dengan 6 sifat 548 Nombor 7 Syahat Kakun 4 bulan setiap tahun 16 Nombor 8 Syahat Kakun 4 bulan 10 hari 4 9 Nau Kaku 8 jam setiap hari 3 no, Jemaah nombor 10 Das Jemaah 4 bulan 12 jemaah yang jalan kaki 1 jemaah Jemaah nombor 11 Jemaah 40 hari 78 jemaah jalan kaki 1 jemaah 12 Bar Masjid yang tua sempurna jemaah 40 hari 4 bulan 4 luar negara 4 13 jemaah yang dihantar ke luar negara termasuk negara jiran 16 jemaah 14 40 40 hari jemaah, masurat 8 jemaah, 10 hari 12 jemaah. 15 bandera. 3 hari jemaah masurat dalam setahun 60 jemaah. 16 solat. 2 bulan 40 hari antara forit 6 jemaah. 17 setera. Khidmat Nizamuddin 4 orang dan usaha telah mula 22 tempat. Melaka. Di Melaka. Di Melaka ada mana? Apa rumah? Anjing. Saya pun bilangan cakap susah yang nak keluang 4 bulan 353 dan aktif 234. B, bilangan akan susah yang dalam 40 hari 499 dan aktif 264. C, ulama yang dah kelas tahun 22 orang dan aktif 18 orang. Ulama yang berkeluar 4 bulan atau 40 hari 45 aktif 30. Lepas 1 jari 1 tak baca itu Sabang 1 bilangan masyarakat F. Bilangan masyarakat yang berkeluar 40 hari 57. Bilangan masyarakat yang keluar 10 hari 68. Tempat taklim mingguan masyarakat G. Tempat taklim mingguan masyarakat 9. H. Bilangan jemaah masyarakat yang ikut tertib. Bilangan masyarakat ikut tertib 40 hari 39 orang, 3 hari 87 orang. J. Bilangan halka 16. Bilangan masjid dan musalla 842. Nombor 1. Satu lima. Masjid yang ada 5 amal 32. Masjid yang ada beberapa amal 338. Nombor 3. Bilangan jemaah 3 hari sebulan 74. Bilangan akan susah. Nombor 4. Belakang susah yang bagi masjid sengaja sehari 284. Bilangan masjid yang ada 5 amal 25. 26. 25 ni DTI kan? DTI. Nombor 5. Nombor 6. Cik. Bilangan rumah yang ada taklim 593, Kesempatan 6 sifat 493. Bilangan 7. Bilangan rakan susah yang keluar 4 bulan setiap tahun 18. Nombor 8. Bilangan rakan susah yang bagi masa 10 hari setiap bulan 17. Nombor 9. Bilangan rakan susah yang bagi 8 hari 8 jam setiap hari 18. Nombor 10. Bilangan jemaah 4 bulan 16. Jemaah. Nombor 11. Bilangan jemaah 2 bulan 40 hari dalam 64. Bilangan masjid yang keluarkan jemaah sempurna 40 hari 3. Nombor 13. Jemaah yang diantar ke luar negara 3 jemaah. Nombor 14. Bilangan jemaah 40 hari maskurat 2. Bilangan jemaah 10 hari 12. Nombor 15, Andra. Bilangan jemaah 3 hari masyarakat setiap tahun 52. Bilangan solat jemaah masyarakat 2 bulan 40 hari ada Natera. Nombor 17, bilangan akan selesai yang bagi masa 2 bulan di Nizamuddin 3. Atara. Nombor 18, Atara. Nombor 18, Atara. Gimana? Next. Jerantu. Dari markas Cirantu. E. Karkun pengalaman 288 yang aktif 213. B. Karkun yang 40 hari 454 yang aktif 254. C. Bilangan ulama yang tua setahun 13 yang aktif 8. D. Bilangan ulama yang keluar 4 bulan 40 hari 78 yang aktif 51. I tempat Karkuzari 1 baca Haitu Sabah pun 1. S 40 hari masturat bilangan 40 hari masturat 48 bilangan 10 hari masturat 44. G bilangan ta'lim mingguan 8 tempat. H. Masturat yang keluar mengikut tertib 3 hari 48 40 hari 16. I. J. Jumlah harta 22. Jumlah masjid dan surau 944. 1. Masjid yang hidup beberapa amal 31. Masjid yang hidup 5 amal 31. Masjid yang hidup beberapa amal 217. 3. Jumaat 3 hari bulanan 49. Bilangan beberapa yang beri 2 jam setengah 318. Masjid yang ada DPI 11. Rumah yang ada talim 447. Yang ada ta'lim bersama 6 sifat 263. Setiap tahun 4 bulan ada 5 orang. Setiap bulan 10 hari 4 orang. Bilangan mereka yang beri 8 jam 1 orang. Bilangan jemaah 4 bulan 6 orang. Pedal tak? Jemaah 40 hari 38 jemaah. 12. Barak. Masjid dan kaki tak ada. Masjid yang mengeluarkan jemaah sendiri 9. Kira. Jemaah yang dihantar ke luar negara 3. Coda. 40 hari masturat 2. Jemaah 10 hari masturat 5. Dalam satu tahun. Andra. 3 hari masturat 24. Masturat keluar negara tiada. Untuk khidmat Nizamuddin satu orang. G. Zohor bagi cik. InsyaAllah Zohor ke bahas kerja. Baki insyaAllah lepas Zohor. atau tuan makanan di atas bagi laluan.